السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المستمعين والمستمعات، dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kepada seorang hamba, apabila seorang hamba itu diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus, dan Allah tumbuhkan di hatinya keinginan untuk berjalan di atas jalan yang lurus itu. Manakala terkumpul dua nikmat ini dalam diri seorang manusia, siapapun dia, pemimpin ataupun rakyat, kaya ataupun papa, pria maupun wanita, tua atau muda, manakala Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus, kemudian Allah tumbuhkan di hatinya keinginan untuk menempuh jalan yang lurus itu, maka dia telah mendapatkan nikmat yang tiada tara. Nikmat inilah nikmat yang paling tinggi di permukaan bumi. Nikmat inilah nikmat yang paling hebat di permukaan bumi. Andai kita mau memahami, tidak ada artinya kepemimpinan yang hebat manakala seorang terhindar dari jalan yang lurus. Dan contoh dalam hal ini adalah Fir'aun. Sebagaimana tidak ada artinya harta yang melimpah ruah manakala akan mengantarkan manusia kepada jalan yang sesat. Dan contoh dalam hal ini adalah Qarun. Sehingga Qarun dan Fir'aun dijadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala simbol dari orang-orang yang tertipu. Yang satu tertipu dengan kekuasaan, yang satunya tertipu dengan kekayaan. Mereka mengira dirinya yang paling mulia dengan baju kekuasaannya. Dan mereka mengira dirinya yang paling mulia dengan baju kekayaannya. Padahal yang paling mulia ketika itu adalah Nabi Musa dengan hidayah yang ada padanya. Seandainya kita mencerna dengan baik, menghayati dengan benar, mentadabburi dengan ikhlas, tidak ada arti kekuasaan, tidak ada manfaat kekayaan, kalau bukan sarana yang akan digunakan menuju jalan yang lurus. Kekuasaan yang akan menghalangi manusia dari jalan yang benar adalah bencana. Kekayaan yang membuat seorang manusia akhirnya sombong kepada Allah dan kepada manusia adalah petaka. Sadar atau tidak sadar, ternyata dua hal inilah yang telah banyak menyeret manusia ke neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah. Bercerita tentang teriakan penduduk neraka. Semoga kita terhindar di padang mahsyar daripada teriakan-teriakan seperti ini dan yang semisal dengannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan kitab mereka di tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Dia berkata, duhai, andai aku tidak diberikan catatan kitabku, wa lam adri ma hisabiyah, andai aku tidak tahu bagaimana hisab ini. Artinya tidak bertemu dengan berhisab, tidak bertemu dengan pembagian kitab. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai yang terjadi adalah kematian yang akan membinasakan. Mereka berandai-andai. Andai-andai yang mustahil. Andai mereka dimatikan saja, jangan dibiarkan hidup. Apa dan mengapa mereka berteriak seperti ini? Tidak mau diberikan catatan kitab. Tidak mau bertemu dengan hari berhisab. Andai segera dimatikan dan diwafatkan saja dan tidak dibiarkan hidup. Apa gerangan yang terjadi? Ia berkata selanjutnya, ma aghna anni maliyah. Tidak memberikan manfaat apapun untukku hartaku. Halaka anni sultaniyah, binasa sudah kekuasaanku. Lihat rintihan dan lihat penyebab rintihan itu. Sampailah kita kepada pemahaman yang jelas bahwa ternyata harta banyak membawa manusia merintih di padang mahsyar. Ternyata kekuasaan juga demikian. Ini rintihan penduduk mahsyar. Yaitu orang-orang yang hartanya telah menipunya. dan kekuasaan pun telah menyelewengkan jalannya dari jalan yang lurus. Kita sadar atau kita tidak sadar, kita tahu atau kita tidak tahu, korban-korban berjatuhan disebabkan kekayaan lebih banyak daripada korban yang berjatuhan disebabkan kefakiran. Korban-korban yang berjatuhan karena kekuasaan. Berjatuhan yang kita maksud, berjatuhan dari jalan yang lurus. Lebih banyak daripada orang yang tidak berkuasa. Walau kita tetap mengatakan harta dan kekuasaan bukanlah celaan. Baru dia tercela manakala harta dan kekuasaan itu, kekayaan dan kekuasaan itu justru menarik kita keluar dari jalur yang benar. Namun manakala dia bisa dimanfaatkan untuk mendukung jalan kita menempuh jalan yang benar, maka harta itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Apa gerangan yang telah mengantarkan Utsman kepada kemuliaan luar biasa? Apa pula gerangan yang telah mengantarkan Umar bin Khattab kepada kekuasaan kemuliaan hidup yang luar biasa? Umar terkenal dengan penguasa yang benar-benar menegakkan agama Allah dengan kekuasaannya. Menegakkan keadilan, membantas kezaliman dan kelaliman. Dan Utsman terkenal pondasi-pondasi dakwah dengan hartanya. Mencari dan mencari. Tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk berbagi. Mencari dan mencari. Tapi bukan untuk kelezatan dirinya. Memperhatikan kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudarinya. Memperhatikan gerakan-gerakan Islam untuk disupport dengan hartanya. Ini kekayaan yang akan mengantarkan manusia kepada kenikmatan luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan, para pendengar Radio Hidayah dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bertemu dan kita berharap sangat dari Allah yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita di masjid ini. Kita berharap sangat darinya untuk mengumpulkan kita nanti di taman-taman surga. Ketahuilah bahwa sebenarnya hidup di permukaan bumi ini, semua manusia sedang berjalan di atas jalannya masing-masing. Dan kita harus sadar, kita sedang berjalan di atas jalan yang mana. Falil insani masyarib wa mawarid. Manusia punya tempat minum sendiri, tempat perhentian sendiri. Terlalu banyak pola hidup manusia kalau harus kita angkat satu demi satu. Terlalu unik keinginan dan perbuatan manusia kalau kita harus bongkar satu demi satu. Habis waktu kita untuk membicarakan pola kehidupan manusia. Dan pola kehidupan manusia itu tidak pernah akan habis. Dan terus tumbuh dan tumbuh. Ditambah dengan kecanggihan zaman dan kemajuan teknologi. Dahulu kala kita tidak pernah mengenal apa namanya handphone. 30 tahun yang lalu kalau kita melihat orang pegang sesuatu lalu ditaruh di telinganya, tertawa terbahak-bahak, kita katakan dia orang gila. Iya atau tidak? 30 tahun yang lalu Bapak, ada orang pegang sesuatu taruh di handphonenya, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa. Apa kata manusia tentang orang ini? Gila. Sekarang justru keren. Terbalik sudah pola. Berkumpul 10 orang sekeluarga. Ada ayah, ada ibu, ada mertua, ada menantu, ada ipar. 10 duduk bersama, semua di alam masing-masing. Di handphonenya. BlackBerry telah memisahkan jasad manusia. Pernah berkumpul, Pak? Kumpul 4 orang, 5 orang gitu. Masing-masing di alam masing-masing. Duduk bersama, tapi tidak berkumpul. Berkumpul, tapi tidak ngumpul, tapi tidak ngumpul gitu. Yang satu ke Kalimantan, yang satu ke Australia, yang satu. Paham yang saya maksud? Pola-pola hidup yang dahulu kita gak pernah kenal. Kita kenal dulu remaja-remaja kita, kawan-kawan kita di lapangan bola, tempat bermain, mencari kayu di tengah hutan untuk dijadikan pedang-pedangan. Sekarang sudah berubah. Dunia mereka sudah dunia maya. Dunia mereka sudah di dunia internet. Yang ingin saya katakan, jalan hidup manusia bervariasi. Namun seluruh jalan itu pada dasarnya hanyalah dua jalan. Satu, jalan yang ditempuh manusia yang pada akhirnya mengantarkan mereka ke surga. Dan satu lagi, jalan yang ditempuh manusia yang pada akhirnya mengantarkan mereka ke neraka. Dan jalan yang mengantarkan manusia ke surga, itulah dia jalan ibadah. Dan itulah dia jalan hidayah. Sementara jalan yang tempuh manusia yang akan mengantarkan mereka ke neraka, itulah dia jalan dalalah. Jalan riwayah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita semuanya tanpa pandang bulu, berjalanlah di atas jalan hidayah. Dan ayat-ayat Allah dalam masalah ini begitu banyak untuk kita angkat satu persatu, menyuruh kita untuk menempuh jalan hidayah. Dari sekian banyak ayat itu, kita angkat satu ayat di awal ini yang akan mendekati tema yang telah kita rilis, yaitu benahi diri sendiri. Ayat itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 105. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang di hatinya ada iman. Dan panggilan yang seperti ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang ahli dalam Al-Quran, hanya dua. Kalau tidak setelahnya, Allah suruh kita mengerjakan kebaikan. Kalau tidak setelahnya, Allah larang kita mengerjakan keburukan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'ta Allah ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau telah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, fa'arihi sam'ak." Fokuskan kepadanya, perhatian kepadanya, dan fokuskan untuknya pendengaranmu. Arahkan ke sana, tumpahkan perhatian pendengaranmu kepada ayat itu. Fa innahu imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha an. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu boleh jadi dia adalah kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, atau dia adalah keburukan yang kamu dilarang mengerjakannya. Jadi apabila kita mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh imam, dibacakan oleh orang seorang yang membaca Al-Quran, atau kita sedang membaca Al-Quran, lalu kita melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya dua kata Abdullah bin Mas'ud. Setelahnya, kalau tidak kebaikan yang disuruh Allah kita mengerjakannya, kalau tidak keburukan yang disuruh Allah kita untuk meninggalkannya, hanya itu, enggak ada yang lain. Karena jalan di permukaanmu ini dua, jalan baik dan jalan buruk. Jalan baik menghantarkan manusia kepada surga, jalan buruk menghantarkan manusia kepada neraka. Dan hidup adalah pilihan, mau di atas yang baik atau di atas yang buruk, di atas ridho Allah atau di atas murka Allah. Menjadi tentara Nabi, tentara Allah dan Rasulnya, atau tentara iblis dan bala tentaranya. Tidak ada jalan yang ketiga. Sementara di akhirat tidak ada tempat yang ketiga selain surga dan neraka. Oleh karena kita harus semangat untuk menempuh jalan ke surga dan berhati-hati terhadap jalan ke neraka. Dan sesuatu yang lucu yang pernah terjadi dalam hidup saya, terjadi di kota Duri. Salah surga dan neraka ini. Suatu hari saya dipanggil, diundang untuk memberikan kajian di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Duri. Jemaah yang berkumpul adalah Ikatan Keluarga Haji Duri. Biasa kan kalau daerah-daerah itu ngumpul-ngumpul jemaah hajinya, lalu kemudian bikin pengajian. Ya. Rutin bulanan biasanya, atau sekali dalam 2 minggu. Kebiasaan orang Indonesia. Makan enggak makan yang penting ngumpul gitu kan. Setelah kita memberikan kajian yang dimudahkan Allah kita berbicara ketika itu, oleh panitia dikatakan, Ustaz, tolong pimpin doanya Ustaz. Kebiasaan kaum muslimin setelah acara, salah seorang di antara mereka berdoa dan yang lain tinggal mengaminkan. Dan ini dianggap sebagai keharusan. Padahal ternyata setelah kita belajar, Rasul tidak pernah mengerjakan. Saya katakan, Bapak maaf, saya gak bisa. Tentu orang heran, kok Ustadz alumni Madinah gak bisa doanya, aneh kan? Ya udah aneh ya aneh. Saya katakan, maaf Pak, saya gak bisa. Akhirnya doa itu dipimpin oleh salah seorang Ustadz yang mengajar di pesantren tersebut. Keanehannya ada dalam doa yang diaminkan. Seharusnya doa yang dibaca oleh Ustadz ini berbunyi seperti ini, seharusnya. Allahumma aqsimni min khasyiatika ma tahulu bihi baini wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuni bihi jannatak. Ini harusnya doa yang dia baca. Lafaz yang benarnya seperti ini. Ya Allah, berikan aku rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu engkau halangi antara aku dan maksiat kepadamu. Rasa takut itu menghalangi aku berbuat maksiat kepadamu. Dan berikan aku ketaatan kepadamu yang dengannya aku masuk ke dalam surgamu. Itu doanya yang sahih secara bahasa Arab dan dalam teks-teks hadis yang kita temukan. Ternyata Ustaz ini salah baca doa. Saya yakin kesalahan baca doa karena salah menghafal dulu ketika belajar. Doa yang dia baca itu berbunyi seperti ini. Allahumma aqsimna min khasyiatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Yang artinya, ya Allah berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Kata bapak haji, ibu haji yang ngumpul, amin. Minta pindah dari surga kemana? Tempat di akhirat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Jangan mentang-mentang dalam doa itu sebutan jannah, jannah, benar semua. San, ini jannah yang tidak benar, karena minta pindah dari jannah. Itu makanya umat Islam itu disuruh pandai berdoa. Masing-masing kita harus pandai berdoa kepada Allah. Malu harusnya kita sebagai seorang hamba diberi nikmat siang malam, diberikan harta siang malam, diberikan nyawa siang malam, diberikan oksigen siang malam, diberikan makanan siang malam, diberikan kesehatan tubuh siang malam, berdoa kepada Allah aja gak pandai. Allah gampang doa, tinggal amin-aminkan aja kok, selesai. Kalau agak saya sedikit agak sedikit keras, saya akan mengatakan kita terlalu enjoy dengan ketidakmampuan kita. Kalau ketidakmampuan kita itu hanya murni dunia, silakan saja enjoy. Tapi kalau tidak mampu dalam urusan akhirat, tidak mampu dalam urusan agama, ini tidak pantas enjoy. Gak bisa nyetir, enjoy aja. Ada super taksi kok, gak apa-apa. Gak bisa bangun rumah, enjoy aja. Ada tukang yang bangun rumah. Namun tidak pandai berdoa kepada Allah, gak boleh enjoy. Gak boleh. Tugas kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepadanya. Semulia-mulia ibadah berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Para nabi berdoa. Para malaikat berdoa, penghuni langit dan bumi berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala semuanya tanpa terkecuali. Masa kita tidak pandai berdoa kepada Allah? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk mendengarkan permintaan-permintaan seluruh yang ada di langit dan di bumi, mengabulkan ini, tidak mengabulkan itu, atau memberikan sesuatu pengganti dari doa yang dia minta, tidak diminta, tidak diberikan yang dia minta, namun diberikan yang lain. Allah setiap hari sibuk, karena seluruh yang ada di langit dan di bumi berdoa, memohon kepada Allah. Kita termasuk yang tidak pandai. Harusnya kita malu. Oleh karena itu, kenapa pola-pola seperti ini tidak pernah diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Karena dia mendidik dan merawat ketidakmampuan. Padahal umat Islam harus menjadi umat pintar, umat cerdas. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kita kembalikan kepada apa yang disampaikan tadi. Setelah ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi kebaikan atau keburukan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi jalan ke surga atau jalan ke neraka. Kalau itu jalan ke surga, maka Allah akan perintahkan. Kalau itu jalan ke neraka, maka Allah akan larang. Kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Hendaklah kalian perhatian kepada diri kalian sendiri. Tumpahkan perhatian kalian kepada diri kalian sendiri. Ini jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Dengan inilah kita angkat tema hari ini. Benahi diri sendiri. Perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menciptakan kita. Hai orang-orang yang beriman, benahi diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat. Idah tada itu apabila kalian mendapat hidayah. Ilallahi marji'ukum. Semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahu lagi kepada kalian seluruh yang kalian lakukan. Baru saja datang dari alam barzakh menuju alam akhirat. Hidup kita kan begitu, Pak ya. Dari dunia ini wafat. Setelah wafat masuk sebuah alam bernama alam barzakh. Apa arti barzakh? Pembatas. Barzakh artinya pembatas. Kenapa alam barzakh disebut alam barzakh? Karena dia membatasi antara alam dunia yang fana dengan alam akhirat yang baka. Dia di tengah-tengah. Memisahkan dua alam. Maka disebut alam barzakh. Selama di alam barzakh, berapa lamanya kita tidak pernah tahu. Karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Dan yang memprediksi hari kiamat terjadi tahun 2012 sudah kelihatan bohongnya. Rekayasa. Hanya menarik perhatian. Dan dari awal orang beriman telah menolak mentah-mentah. Kapan terjadi hari kiamat? Jangankan orang kafir. Malaikat Jibril yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah enggak tahu kapan hari kiamat. Nabi Muhammad manusia paling mulia di permukaan bumi tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Hanya tahu kejadiannya hari Jumat. Namun Jumat yang mana enggak ada yang tahu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat, memasukkannya ke dalam surga hari Jumat, menurunkannya ke permukaan bumi hari Jumat, dan terjadinya hari kiamat hari Jumat. Kita hanya tahu harinya saja. Namun Jumat yang mana dari sekian ribu Jumat yang ada di permukaan bumi, kita enggak pernah tahu. Allah katakan, "Thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah." Kapan terjadi hari kiamat itu berita yang terlalu berat untuk diterima langit dan bumi. Kapan terjadi hari kiamat? Terlalu berat berita itu untuk diterima oleh langit dan bumi. Langit dan bumi yang besar ini berat kalau dia tahu kapan dia akan dihancurkan. Oleh karena itu Allah tidak beritahu kepada langit dan bumi. Dan seluruh penghuni langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Allah memberitahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Di alam barzakh, berapa tahun kita di alam barzakh kita tidak tahu. Ketika kita sedang di alam barzakh, saatnya dunia ini kiamat, Allah perintahkan malaikat Israfil meniup trompet. Yang disebut dengan sur, sangkakala. Dan Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Dan menatap ke arasy. Tak pernah berkedip. Takut kalau Allah perintahkan dia, matanya sedang berkedip. Jadi malaikat Israfil sekarang ini sudah dalam keadaan standby untuk meniup sangkakala. Saatnya kiamat datang, malaikat Israfil akan meniup sangkakala, semua yang ada ini akan hancur binasa. Dengan dahsyatnya hari kiamat. Gunung-gunung diangkat dari tempatnya, berterbangan bagaikan benda-benda. Kalau gunung berterbangan, nasib manusia seperti apa? Planet-planet bertabrakan, bintang berjatuhan, langit rapuh dan jatuh. Fahiya yauma idzin wahiyah, Langit yang awalnya kekar dan tegar kata Allah kuat, wahia lemah pada hari itu, sehingga bobot-bobotnya berjatuhan. Sehingga yang ada di permukaan bumi ini mati. Tak ada satupun yang hidup, walau seekor semut pun tidak ada yang hidup. Diterpa dahsyatnya hari kiamat. Tidak tahu kita berapa jarak antara hari kiamat dan hari berbangkit. Sampai sekarang kita belum tahu ilmunya. Karena belum kita dapatkan keterangan yang jelas. Berapa rentang waktu antara hari kiamat sampai hari berbangkit. Di saat hari berbangkit telah tiba, Allah perintahkan kembali malaikat Israfil meniup sangkakala. Ini tiupan yang kedua. Tatba'uha ar-radifah. Pada hari itu akan diikuti tiupan yang kedua yang mengiringi di belakang itu. Maka malaikat Jibril pun meniup kembali trompetnya. Dan ketika tiupan trompet itu terjadi, Allah menurunkan hujan. Namun hujan yang biasanya menumbuhkan rumput, sekarang hujan itu menumbuhkan mayat. Dan mayat-mayat itu adalah kita. Hujan yang bukan sembarang hujan. Kita yang telah menghuni kubur, hari itu semuanya akan keluar. Baik yang dikubur di tanah dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai yang tewas paling terakhir meregang nyawa di hari kiamat, semuanya akan bangkit ke permukaan. Semuanya tanpa terkecuali. Walaupun dia dicabik-cabik oleh hiu di lautan sehingga tidak tersisa tulang belulangnya, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia kembali. Walaupun dia sudah dibakar di dunia menjadi abu, lalu abu itu diterbangkan dari atas pesawat, dilempar biar dia bertebaran, Allah mampu untuk kembali mengumpulkannya dan menghidupkannya kembali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa atas segala sesuatu. Inna dhalika ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah kecil. Allah maha bisa. Enggak sama dengan kita. Serba tidak bisa. Kita serba tidak bisa, Pak. Coba lihat. Bangun rumah bukan kita, orang lain. Jahitkan baju kita bukan kita, orang lain. Ngasuh anak kita bukan kita, orang lain. Nyucikan baju kita bahkan orang lain. Saking tidak bisanya kita. Dan itu menunjukkan kelemahan sebenarnya, bukan menunjukkan kekuatan dan kehebatan. Kalau kita mau menyadarinya. Semakin banyak kita membuat bangunan, semakin terbukti kita tidak mampu. Karena kita selalu butuh tenaga orang lain. Semakin besar perusahaan kita, semakin banyak karyawan kita, semakin menunjukkan kita tidak mampu. Karena kita tidak bisa mengerjakannya sendirian tanpa pertolongan ribuan orang. Namun setan membolak-balikkan. Justru kalau orang punya ribuan karyawan, menunjukkan orang itu super hebat. Justru ini menunjukkan dia super tidak mampu. Karena ketidakmampuan dia, kelemahan dia, dia membutuhkan tenaga ribuan orang untuk mengerjakan pekerjaan yang ingin dia kerjakan. Al-muhim, semuanya akan berhidup. Dan sebenarnya kita bangkit dari bumi ini juga. Padang mahsyar adalah bumi yang sudah tandus. Karena Allah berfirman soal padang mahsyar, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian kuciptakan, ke dalam bumi kalian akan kukembalikan, dan dari bumi kalian aku akan keluarkan untuk kedua kalinya. Berarti padang mahsyar adalah bumi. Namun bumi yang tidak kita kenal lagi sudah. Tidak ada pepohonan di sana. Tidak ada bangunan-bangunan lagi di sana. Tidak ada gunung lagi di sana. Semuanya sudah dikikis habis oleh dahsyatnya hari kiamat. Sehingga menjadi butiran-butiran pasir. Sa'id. Hamparan padang pasir. Sejauh mata memandang. Di sanalah bangkit seluruh manusia. Di awal kebangkitan itu apa yang terjadi? Alimat nafsum ma ahdarat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di awal bangkit manusia semuanya ingat kembali seluruh yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi. Manusia ingat apa yang telah dia dahulukan, apa yang telah dia akhirkan. Yang satunya dalam surat At-Takwir, yang satunya dalam surat Al-Infitar. Ma ahdarat dalam surat At-Takwir, ma qaddamat wa akhirat dalam surat Al-Infitar. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita sekarang yang bisa mengulang seluruh kata-katanya tanpa ada yang kurang yang dia ucapkan dari selesai sholat subuh sampai sekarang? Ada yang masih ingat? Mana, saya mau kasih hadiah 100 juta. Dari sholat subuh tadi sampai sekarang. Dia ingat semuanya tanpa ada yang kurang dari ingatannya. Ada yang bisa? Enggak bisa. Di padang mahsyar berbeda. Ucapan kita seumur kita hidup, kita ingat semuanya. Ucapan. Yang hari ini saya di dunia, yang dari subuh sampai sekarang, saya ingat lagi kita apa. Namun di padang mahsyar, dari kita apapun yang kita bicarakan, semuanya kita ingat. Yang mencari-cari di pasar, ingat dia, bisa hitung dia. Ternyata cari saya di pasar 100 ribu kahi. Tahu dia itu. Yang selalu bilang coki, coki, coki, coki. Akan dia ingat berapa kali dia bilang coki seumur hidupnya. Kalau ini kita detailkan, gak bisa kita detailkan, Pak. Saking banyaknya obrolan kita yang harus kita ingat. Yang akan kita ingat di padang mahsyar. Tidak hanya obrolan. Apa saja yang pernah kita dengar dengan telinga ini, semua kita ingat. Akan kita ingat berapa kali nonton berita seputar selebriti. Ingat semuanya. Tanpa terkecuali. Tidak hanya itu. Apa saja yang pernah kita lihat dengan mata kita, ingat semuanya. Berapa kali kita baca koran. Apa saja yang kita lihat di koran itu. Kita ingat semuanya tanpa terkecuali. Kapan kita baca koran karena kebutuhan dan kapan kita baca koran karena nafsu dan syahwat untuk melihat apa yang ada di dalam koran itu dan majalah itu. Semuanya kita akan lihat. Semuanya akan kita ingat. Apa saja yang pernah dikerjakan oleh tangan. Apa saja yang pernah ditulis oleh tangan. Apa saja yang pernah diambil dan diberi oleh tangan. Apa saja tanda tangan yang pernah ditandatangani dan dibuahi tanda tangan oleh tangan. Apa saja yang pernah dipukul oleh tangan. Apa saja yang pernah ditarik dan didorong oleh tangan. Semuanya kita ingat dan tak satu pun yang tidak kita ingat. Kemana kaki kita melangkah. Kemana saja dia pernah kita langkahkan. Semuanya ingat. Semuanya. Berapa juta kali dia melangkah ke masjid kita ingat. Dan berapa juta kali dia melangkah ke tempat maksiat seluruhnya kita ingat. Tentu hari itu hari yang menyeramkan. Karena ternyata setelah kita ingat semuanya ada segudang kesalahan. Ya atau tidak? Ya. Ada segudang kesalahan. Dan gudangnya bukan gudang kecil, gudang besar. Dan kita tahu bahwa kita telah minta ampun kepada Allah. Namun jawaban pasti diampuni atau tidak belum kita dapatkan. Dan itu yang mengganggu pikiran seluruh penduduk mahsyar. Saking terganggunya pikiran mereka memikirkan dosa dan kesalahan yang pernah mereka ucapkan dengan lisan. Dosa dan kesalahan yang pernah mereka lihat dengan mata. Dosa dan kesalahan yang pernah mereka dengarkan dengan telinga. Dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan dengan tangan. Dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan dengan kaki. Dosa maksiat yang pernah mereka lakukan dengan hati. Dosa maksiat yang pernah mereka lakukan dengan kulit. Mengganggu pikiran penduduk mahsyar. Semuanya tanpa terkecuali. Saking terganggunya pikiran seluruh manusia di padang mahsyar, tubuh mereka tidak berpakaian, mereka tidak peduli. Kiri dan kanan mereka semua orang tidak berpakaian alias telanjang, mereka tidak peduli. Karena fokus mereka bukan kepada apa yang terlihat, namun apa yang terbayang di dalam benak. Itu kondisi kita. Allah terangkan. Tidak hanya apa yang kita perbuat. Di dalam surah Al-Fitr, Allah katakan, qaddamat wa akharat. Yang telah dia kerjakan dan telah dia akhirkan. Berkata para ulama tafsir, makna qaddamat wa akharat, apa yang dia kerjakan, dipersembahkan, yang dia kerjakan ketika hidup. Akharat, apa yang dia tinggalkan setelah mati. Itu pun dia ingat. Dan Allah mengingatkannya. Ada orang bangun masjid, setelah itu dia meninggal, 200 tahun masjidnya masih dipakai, dia ingat, alhamdulillah, pahala masjid 200 tahun mengalir. Walau kita tidak hadir di dunia ini, namun Allah ingatkan. Demikian juga yang bangun karaoke. Ternyata 200 tahun karaoke-nya buka setelah dia mati. Atau tempat perjudian, prostitusi dan yang lainnya. Dia akan ingat, ternyata karaoke ku 300 tahun menyumbangkan dosa dan maksiat. Dan ini membuat dada ini sesak. Dan dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita menunggu dalam keadaan seperti itu 300 tahun lamanya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia berdiri untuk Rabbul Alamin, kata Ibnu Abbas, berdiri manusia dari alam kuburnya, berbangkit berdirinya saja 300 tahun. Ada yang mampu berdiri 300 jam? Mau saya kasih hadiah. 300 jam aja, masa 300 tahun. Di awal keluar dari alam kubur saya 300 tahun berdiri tanpa diapa-apain oleh Allah. Setelah lama berdiri, perasaan galau dan kacau detik demi detik, jam demi jam bertambah, hari demi hari berganti, lama sekali 300 tahun itu. Kondisi kita resah dan gelisah, semua penduduk mahsyar. Mulai kita berpikir, bagaimana cara keluar dari penantian panjang ini. Dan terpikir oleh penduduk mahsyar, harus ada yang meminta kepada Allah, agar Allah berdoa, agar dia berdoa kepada Allah, agar Allah segera menghisab. Sehingga terpisah, sudah. Mana yang akan beruntung dan mana yang akan buntung. Mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Sehingga penduduk surga bisa berbahagia dan penduduk neraka benar-benar menderita. Lihat, ingat kembali tadi. Ada dua jalan di permukaan bumi. Satunya jalan ke surga, satunya jalan ke neraka. Maka manusia penduduk masa rame-rame datang. Menghadap Nabiullah Adam. Dan berkata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adam, "Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadihi. Ala tara ma nahnu fi? Fad'ullah lana." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya seluruh manusia. Abul bashar, ayah dari seluruh manusia yang ada. Seluruh kita keturunan Nabi Adam. Khalaqakallahu biyadih. Allah telah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ala tara ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat bagaimana payahnya kita hidup sekarang? Maka berdoalah kepada Allah. Apa jawaban Nabi Adam? Saya tidak bisa. Seumur hidup saya pernah melakukan satu kesalahan, yaitu memakan dari pohon yang terlarang. Saya tidak bisa untuk itu. La ilaha illallah. Nabi Adam menyesali satu perbuatan maksiatnya kepada Allah di padang mahsyar. Satu perbuatan maksiatnya disesali oleh Nabi Adam. Apa gerangan yang akan terjadi pada diri kita dengan segudang maksiat yang pernah kita lakukan dan kita bawa nanti di padang mahsyar. Manusia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menghindar. Enggak bisa. Setelah melakukan kesalahan seumur hidup saya. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim, menghindar Nabi Ibrahim. Saya tidak bisa, kata Nabi Ibrahim. Dalam hidupku aku pernah berbohong 3 kali. Aku tidak bisa untuk itu. 3 kali berbohong. Dan itu pun untuk agama Allah, bukan untuk kepribadian Nabi Ibrahim. Bohong pertamanya, ini adalah saudariku Sarah, padahal istrinya. Bohong kedua, ana saqim, saya sedang sakit padahal tidak sakit. Bohong ketiga, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang menghancurkan semua ini, patung yang besar ini, padahal dia yang menghancurkannya. 3 bohong Nabi Ibrahim. Membuat Nabi Ibrahim resah dan gelisah di padang mahsyar. Berapa kali bohong kita dalam hari ini? Berapa kali bohong kita dalam minggu ini? Berapa bohong kita dalam 1 tahun ini? Berapa bohong kita seumur hidup kita? Subuh akan kita sesali. Manusia pindah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menghindar dan tidak bisa. Menyatakan ketidakmampuannya untuk itu. Dengan mengatakan, aku pernah membunuh dengan tidak sengaja. Aku pernah melakukan maksiat kepada Rabbul Alamin. Manusia pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menghindar walau tidak menyebutkan alasan. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berkata yang mulia, ana laha, ana laha. Aku yang pantas untuk itu. Aku yang pantas untuk itu. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi berkatakan, suatu hari Ibrahim akan butuh kepadaku. Ibrahim Nabi yang mulia, Khalilullah. Namun ada saatnya, kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim membutuhkan saya. Kalau Nabi Ibrahim butuh, apalagi kita. Namun sayang banyak manusia yang tidak merasa butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih merasa butuh sama bosnya dan karyawannya dibanding butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bosnya marah dia takut, namun kalau Nabi yang marah dia tidak takut. Kalau bosnya yang perintahkan dia lakukan, namun kalau Nabi yang perintahkan dia malas-malasan. Kalau bosnya yang melarang dia segera berhenti, namun kalau Nabi yang melarang dia mengatakan ini kesukaan saya, kenapa dilarang-larang? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, berdoa, memuja dan memuji Allah dengan segala kemampuan saya untuk berdoa, kata Nabi. kemampuan manusia yang paling mengerti tentang Allah dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Dan Allah juga ilhamkan kepadaku pujian-pujian untuknya yang aku baru tahu hari itu, saat itu. Setelah lama panjang berdoa, Allah berkata, irfa' ra'sak wasal tu'ata wa syafi' tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Berikan syafaat, kamu akan diizinkan memberikan syafaat. Maka Nabi meminta Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk segera datang menghisab. Dan semua kita dari masa itu beralih kepada kondisi yang jauh lebih parah. Di mana setiap kita disuruh menghadap Allah satu persatu. Itulah yang disebut dengan yaumun hisab. Dan Allah akan menghisab detail kehidupan kita satu persatu. Sebagaimana yang Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Tak ada di antara kita yang bisa menghindar untuk datang di padang mahsyar. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Mereka tidak bisa lari absen dari hari itu. Allah katakan, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, sudah saatnya, hari berbangkit sudah tiba. Ini sata'atum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kalian mau lari, tembuslah langit, tembuslah bumi, silakan, pergilah lari. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembusnya. Jadi ayat ini tentang padang mahsyar. Bukan ayat sains dan teknologi. Sebagian ditafsir oleh sebagian orang sekarang dengan tafsiran-tafsiran modernnya. Ini ayat untuk padang mahsyar di dalam surah Ar-Rahman. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tak seorang pun di antara kalian wahai manusia melainkan akan berbicara langsung antara dia dan Allah. Tidak ada pakai penterjemah. Pakai bahasa apa? Wallahu a'lam. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Tidak diterangkan. Saya secara pribadi tidak tahu. Pakai bahasa apa kita berbicara dengan Allah nanti di padang mahsyar? Kalau ataupun kita berbicara kepada Allah dengan bahasa Indonesia, Allah yang menciptakan bahasa Indonesia itu. Allah tahu bahasa Indonesia. Kalau ataupun orang Afrika dengan bahasa Afrikanya, Inggris dengan bahasa Inggrisnya, Allah tahu. Allah pencipta seluruh bahasa. Oleh karena itu di permukaan bumi ini tidak pernah ditemukan siapa penemu bahasa. Padahal bahasa itu penemuan hebat kalau ada yang menemukannya. Penemu lampu aja dikenal orangnya. Ini lampu kayak begini, dikenal orangnya. Thomas Alva Edison. Bahasa lebih hebat daripada tamu, daripada lampu. Kenapa tidak ditemukan penemunya siapa? Karena memang tidak pakai penemu, Allah yang ciptakan. Atau kalau ataupun berbicara kepada Allah dengan bahasa Arab, Allah mampu menjadikan kita pada hari itu berbahasa Arab. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang penting Nabi mengatakan, engkau dan Rabbmu akan berbicara tanpa penterjemah. Inilah hari berhisab yang harus kita perhitungkan dari sekarang. Dari sekarang perhitungan hari berhisab itu. Pesan Umar bin Khattab yang sangat hebat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Lakukan hisab di dunia sebelum datang hisab di akhirat. Lalu cucu Umar bin Khattab berkata, perkataan yang mirip dengan perkataan kakeknya, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man hasaba nafsahu fi dunya hana alaihi al-hisab yaumal qiyamah." Orang yang menghisap, rajin menghisap amalannya di dunia, gampang baginya hisap di padang mahsyar di hari kiamat. Namun kita yang lupa introspeksi diri dan menghisap, memuhasabah diri, kita akan larut, hanyut, terbawa arus. Ketika wafat baru sadar terlalu jauh dari jalan yang benar. Karena manusia, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini bukan lagi menilai kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan dengan argumentasinya yang jelas. Tapi menurut manusia, yang benar adalah apa yang dikerjakan orang banyak, yang salah apa yang ditinggalkan orang banyak. Coba lihat kehidupan kita sekarang. Saya melihatnya seperti itu. Kalau sudah banyak orang mengerjakannya, pekerjaan yang salah pun jadi benar. Pekerjaan yang sebenarnya tidak biasa menjadi biasa. Sehingga tidak ada yang mengingkari. Justru yang takut orang yang akan mengingkari kesalahan itu. Iya atau tidak? Coba kita berani ke pasar sekarang. Ingkari wanita-wanita muslimah yang tidak menutup aurat itu. Apa kata orang? Gilo, ini dakwah Mas Haji bukan di pasar. Apakah amar ma'ruf nahi munkar hanya ada di masjid? Enggak ada di pasar. Pada hari di mana kita malam itu akan bersiap-siap untuk besoknya mengadakan acara walimah, resepsi pernikahan anak-anak kita. Yang dikenal dengan malam dekorasi. Berkumpullah pemuda-pemudi, orang tua, pria dan wanita saling ngobrol, ngorol ngidul ngobornya. Saya yakin bukan tentang surat Ar-Rahman apa tafsirannya. Al-Waqi'ah apa maknanya. Al-Ghasyiyah bagaimana tafsiran Imam Tabari dalam surat Al-Waqi'ah. Pasti enggak itu obrolannya. Obrolannya apa? Ya sudah kita tahu masing-masing apa obrolan orang di hari dekorasi itu. Lalu kemudian dikeluarkan TV besar. Kemudian CD dimasukkan ke dalam VCD. Tampillah tarian-tarian itu. Kalau ada seorang ustadz yang berani mengambil VCD itu, lalu menggantinya dengan suara Imam Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, apa kata orang? Gilong. Karena apa? Karena kebenaran menurut manusia kebiasaan. Orang biasanya begini kalau malam dekorasi, bukan Abdurrahman Sudais, tripping. Akhirnya ketika manusia tidak mawas diri, menghisap dirinya, menghisap amalannya, dia akan diseret oleh arus yang merasakan, yang membawa kepada dirinya kebenaran apa adalah apa yang dilakukan orang banyak. Orang banyak melakukan, ya saya ikut melakukannya. Dan inilah yang dikatakan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu lebih. Ada saatnya di mana umat Islam sangat lemah padahal mereka sangat banyak. Kenapa kata Nabi? Karena mereka gusaun ka gusa isail. Mereka hanya bagaikan buih-buih banjir. Buih banjir ikut arus. Saya masih ingat soal cerita arus. Dulu ketika saya masih remaja di pesantren, tren celana itu selebor. Selebor dari atas sampai bawah. Semua pemuda-pemuda selebor semuanya. Hanyut dalam dunia apa? Dunia selebor. Tak lama berubah menjadi celana sempit, sesempit-sempitnya. Sampai masukkan kaki harus pakai kantong asoy. Berubah si selebor-selebor tadi menjadi si sempit-sempit, semuanya berubah. Ikut arus. Setelah itu berubah lagi. Atasnya sempit, bawahnya selebor. Apa namanya? Jublai, Pak? Jubrai. Saya enggak tahu. Tapi begitu saya lihat arusnya ketika itu, arus celana kaum laki-laki. Sorry, saya tidak memperhatikan kaum wanita. Maka berubah yang sempit-sempit tadi, berubah. Atasnya sempit, bawahnya selebor. Sampai nyapu-nyapu jalan gitu. Kata Nabi Muhammad, ketika itu umat Islam begitu banyak, namun lemah luar biasa. Kenapa? Karena mereka buih. Kerjaannya ikut-ikutan. Orang banyak yang diikuti. Sementara yang banyak itu berada di kesesatan. Antara rumah sakit awal Bros Pekanbaru ke simpang 3 menjelang bandara. Bagi yang tahu Pekanbaru, saya yakin banyak di antara kita mengerti Pekanbaru. Biasanya saya tempuh lebih kurang 7 menit, 10 menit. Macet-macetnya 10 menit sudah sampai. Saya pernah kejebak 2 kali macet total di malam hari pulang kajian. Sehingga dari awal Bros itu sampai simpang 3 itu yang biasanya 5 menit, 7 menit baru saya bisa keluar setelah 1 jam, 1 jam setengah. Ada apa? Arus umat Islam sedang keluar dari konser. Konser artis ibu kota. Sehingga macet, cet, cet. Kayak Jakarta sudah macetnya. Kaum muslimin tumpah ruah di jalanan. Habis dari majelis konser. Bukan majelis taklim ya. Majelis konser. Saya ketika itu sempat berpikir, ya Allah, kalau beginilah umat Islam menghadiri majelis taklim, alangkah hebatnya umat Islam ini. Kita terjebak macet karena ketika ada papan pengumuman itu kita enggak lihat hari apa, tanggal berapa, di mana, kan enggak lihat, Pak. Oh, ada konser, sekedar gitu aja. Lihat gambar besar ada konser, tapi kita enggak lihat jalan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita enggak lihat. Karena enggak ada keinginan untuk apa? Untuk datang. Ngapain datang? Seandainya mau datang ke rumah saya pergi, enggak mau saya ketemu dia. Untuk apa saya datang konser? Enggak ada gunanya. Mending kalau enggak ada gunanya, kalau pakai dosa. Tapi cinta umat Islam kepada artis selebriti ibu kota enggak tanggung-tanggung. Sampai doa wukuf di Arafah kalah. Saya enggak bercerita bohong, Pak. Saya enggak bicara bohong. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Doa khusyuk di Mina kalah. Di Arafah ketika itu heboh-heboh, ada heboh, ada apa? Saya kita keluar dari tenda, ada apa ini? Ada topik sapalas. Di Mina juga heboh-heboh-heboh. Ngapain ini heboh orang di luar? Keluar. Ada Adam Jordan. Yang ini minta foto, yang ini minta ini, yang ini minta itu. Masih di Mina heboh-heboh keluar. Ngapain? Oh, Tukul Arwana. Turun dari Hotel Jeddah, Holiday Inn. Ketika transit di kota Jeddah. Sampai di ruang lobi, kedengaran orang Indonesia heboh. Jarang-jarang lobi itu heboh. Ngapain lobi heboh? Ada Arman Maulana. Itu untuk bangga-banggaan ini. Ya, di Jeddah ketemu. Padahal dipegang istrinya sama dia. Hilang kecemburuan istri kita dipegang orang. Sedang lagi asik nonton Arman, jemaah saya datang. Ustaz, enggak ikut foto, Ustaz. Saya katakan, dia siapa, Bu? Ustaz enggak kenal? Enggak, siapa dia? Arman, siapa Arman itu? Saya enggak kenal. Saya enggak tahu siapa dia. Apa hebatnya dia? Apa keuntungan saya harus foto dengan dia? Membawa kita ke surga? Enggak. Nambah pahala? Enggak. Lebih dekat dengan Allah? Enggak. Lebih rajin sholat? Enggak. Lebih mengingatkan kepada zikir kepada Allah? Enggak. Lalu untuk apa? Saya katakan, Bu, itu atau ibu atau bapak yang waktu itu menegur saya sudah lupa. Kalau ingin berfoto demi Allah, saya ingin berfoto di samping Abu Bakar dan Umar. Di samping Ali bin Abi Thalib, di samping Khalid bin Walid. Kalau ada fotonya, saya mau foto bersama mereka. Iya, demi Allah. Kalau diizinkan berfoto dan diizinkan oleh Allah berfoto, saya ingin berfoto bersama mereka. Ingin Abu Bakar di samping kanan, Umar di samping kiri, kita berangkulan dengan mereka. Mereka mereka yang pantas untuk kita dekat dengan orang-orang itu. Mereka penduduk surga. Mereka penduduk surga. Iya atau tidak? Mereka lah yang orang yang pantas kita dekati. Dekat kepada orang soleh. Ini yang diinginkan Allah. Bukan dekat kepada orang-orang yang seperti itu. Saya ingin berperang bersama Khalid bin Walid. Kan, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin lagi berangkulan bersama Abu Bakar dan Umar. Kecuali dengan satu syarat. Kita masuk surga. Kalau masuk surga, insya Allah ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Khalid bin Walid, ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, ketemu dengan Utsman bin Affan yang namanya kita sebut-sebut, ketemu dengan Abu Hurairah, dan puncak dari semua itu bertemu dengan Rasulullah SAW di atas segala-galanya, bertemu dengan Allah dan melihat kepada wajah Allah. Namun pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Rasul, banyak tidak diidam-idamkan orang sekarang. Mana di antara kita yang mengidam-idamkan bertemu dengan Rasul? Siapa di antara kita yang mengidam-idamkan berangkulan bersama Abu Bakar dan Umar? Mana di antara kita yang ingin kenal yang mana Abdullah bin Mas'ud yang kecil tubuhnya itu namun besar ilmunya? Mana di antara kita yang pernah mengidam-idamkan bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Anas bin Malik, Abu Hanifah? Manusia-manusia hebat yang telah menghiasi dunia dengan kehebatan mereka. Yang telah menghiasi dunia dengan kehebatan mereka. Hilang sudah keinginan untuk bertemu dengan orang-orang saleh. Karena telah dihanyutkan oleh gelombang pertemuan dengan orang-orang yang tidak saleh. Alhasil, nanti kita akan dihisab oleh Allah. Satu persatu. Dan akan diperlihatkan kepada kita fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah beritahu kepada kita seluruh yang pernah kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu terbagi dua. Ada ibadah yang kita lakukan, Allah beritahu juga. Ada maksiat yang kita lakukan, Allah beritahu juga. Namun keadaannya adalah kita tidak tahu apakah ibadah ini telah diterima. Dan kita pun tidak tahu apakah dosa ini telah diampunkan. Ketika dosa tidak pernah ada kepastian diampuni dan ketaatan belum pernah ada kepastian diterima, ini yang membuat kita gentar. Maka untuk selamat di hari itu, benahi diri kita hari ini. Lihat Allah berfirman, alaikum anfusakum, benahi diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak memberikan mudarat apapun kepada kalian yang sesat dengan syarat kalian berada di atas hidayah. Dalam bahasa yang sedikit ekstrim saya mengatakan, peduli apa semua orang ke neraka, yang penting kita ke surga. Dan apa untungnya bagi kita semua orang ke surga kalau kita hanya ke neraka. Setuju dengan prinsip ini, Pak? Bu, setuju dengan prinsip saya ini? Peduli apa orang lain ke surga kalau kita hanya ke neraka? Dan peduli apa semua orang ke neraka kalau kita sendiri ke surga? Yang penting diri kita sendiri. Di akhirat kelak pertanggungjawaban masing-masing individu-individu, bahkan ayah tidak mempertanggungjawabkan dosa anaknya kecuali kalau dosa itu dia yang ngajarkan kepada anaknya. Dia bertanggung jawab ngajarin anaknya dosa. Namun kalau ayah melarang anaknya berbuat dosa dan anaknya berbuat dosa, itu tidak tanggung jawab ayah, tanggung jawab anaknya. Demikian juga dengan persahabatan. Kalau dua sahabat kita berbuat maksiat, itu bukan tanggung jawab kita. Kecuali kita yang ngajarkan dia cara berbuat maksiat itu. Baru kita bertanggung jawab di akhirat. Bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan orang lain. Yang ingin selamat di hari berhisab itu, yang ingin selamat ketika menghadap Allah itu, dia berbicara langsung dengan Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah membenahi diri sendiri, tegakkan diri itu di atas jalan hidayah, dan jangan peduli kepada orang yang berada di atas jalan dhalalah. Ini prinsip hidup. Karena kebanyakan orang sekarang berbuat maksiat sungkan sama kawan. Berbuat yang salah karena apa? Nanti kalau dia berbuat yang benar, apa kata orang lain? Sengaja korupsi untuk apa? Anak saya mau sekolah ke luar negeri. Sengaja korupsi, kenapa? Pacar saya minta dinikahi. Artinya apa? Perbuatan maksiat diundang dari kepedulian kepada orang lain. Alangkah kelirunya Anda wahai manusia. Anda selamatkan orang lain di dunia, Anda campakkan diri Anda di neraka Allah tabaraka wa taala. Pilihankah ini? Jalan yang benarkah ini? Lalu kemudian berdalih dengan sesuatu yang tidak dalil. Berdalil dengan sesuatu yang tidak dalil. Untuk menyelamatkan orang, biarlah kita membakar diri kita sendiri. Seperti lilin. Untuk menerangi orang banyak, dia bakar dirinya. Falsafah lilin tidak bermanfaat untuk akhirat. Karena tidak ada orang yang akhirnya bahagia menyelamatkan orang lain kalau dia masuk neraka. Justru Allah katakan di dalam Al-Quran, seorang bapak akan rela menumbalkan anaknya ke neraka asal dia diselamatkan dari neraka. Begitu kata Allah di dalam Al-Quran. Saking kita pedulinya dengan keselamatan kita, kita tidak peduli dengan keselamatan anak kita. Namun Allah Maha Adil, tidak akan memperlakukan itu. Karena Allah Maha Adil menghukum kita dengan diaset dengan keadilan yang seadil-adilnya. Lihatlah di dalam surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani." Orang-orang berbuat dosa dan maksiat ingin sekali menebus dirinya hari itu dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Hari ini kita rela lapar untuk anak kita. Hari ini kita rela tidak berbaju baru di hari raya asal anak kita berbaju baru di hari raya. Hari ini kita rela tidak tidur mengipas-ngipasi anak kita yang kepanasan. Ini untuk pekan baru yang tinggi mungkin enggak ya. Asal anak kita tertidur dengan pulas. Namun di akhirat cerita sudah lain, Pak. Orang perbuat maksiat yang akan masuk ke neraka, dia rela dan mau kalau seandainya Allah mau terima tebusan. Tebusannya adalah seluruh anaknya. Ya Allah, ini anakku 11 orang, masukkan mereka semua ke neraka, yang penting selamatkan aku dari neraka. Berubah sudah. Wa sahibatihi wa akhihi. Dia mau menebus dirinya dengan istrinya dan saudaranya. Istri yang kita cintai. Istri yang karenanya seorang korupsi. Karena istri yang ia cintai itu seorang anak durhaka kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya demi memenuhi kehendak istrinya. Begitu sayangnya dia kepada istrinya sehingga dia campakkan ayah dan ibu dari kehidupannya. Namun di akhirat berbeda. Dia rela, ini istriku yang cantik jelita, ya Allah, azab dia di neraka, yang penting selamatkan aku. Silakan lanjutkan bacaan ayat di dalam surah Al-Ma'arij. Kita akan temukan itu dan tafsirannya. Namun Allah tidak akan. Kala sekali-kali tidak. Tidak bisa. Setelah itu Allah katakan, kala, tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Karena Allah sudah membuat keputusan pasti. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Setiap yang berdosa, tidak akan nanggung dosa orang lain. Yang hanya dia tanggung dosa orang lain adalah dosa orang lain yang dia sesatkan. Di dalam soal Hijr Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Mereka akan membawa dosa mereka sempurna di hari kiamat. Seluruhnya 100% mereka bawa dosa mereka itu. Wa min auzari alladziina yudillunahum bighairi ilm, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan di dunia tanpa ilmu. Mereka menanggung dosa dan beban dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu itu. Hanya itu yang ada di padang mahsyar. Adapun dosa kita, kita tumpahkan ke anak kita masuk neraka, anak kita yang penting kita masuk surga, kala sekali-kali tidak. Mari langkahkan kaki kita ke atas jalan hidayah. Agar di akhirat kita berada di atas jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita ke surga. Banyaknya orang-orang yang berbuat maksiat, jangan sampai menghalangi kita untuk berbuat hidayah. Banyaknya orang-orang yang berada di jalan yang batil, jangan sampai menghalangi kita untuk menjalankan kebenaran. Paling tidak untuk diri kita sendiri selamatkan. Itu paling minim. Diri kita sendiri. Karena pertanggungjawaban padang mahsyar, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Dipanggil menghadap Allah, sendiri-sendiri. Lihat. Keadaan padang mahsyar seperti yang telah kita ungkap. Saking ingin menyelamatkan diri sendiri, seorang ayah rela untuk mengorbankan dan menumbalkan anak-anaknya. Ketika kita bicara anak-anak, mungkin di zaman kita sekarang kita hanya bicara 6, 5, 4 orang anak-anak kita. Beda zaman dahulu. Zaman dahulu anak orang bisa sampai 30, 45. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, ketika masih kecil, dipegang tangannya oleh kepalanya oleh Nabi SAW, kita yang mulia, dengan tangan beliau yang paling mulia di permukaan bumi ini. Saya berkata, Allahumma barik lahu fi malihi wa ahli wa dhurriyyati. Ya Allah, berikan berkah kepada anak ini pada hartanya, berikan berkah kepada keturunannya. Kata Anas bin Malik, ketika itu beliau berusia lebih daripada 100 tahun, telah memberitahu kepadaku anak wanitaku, bahwa keturunanku yang sudah wafat sudah 70 orang. Karena didoakan Nabi SAW mendapatkan berkah pada harta dan mendapatkan berkah pada keturunan. Justru dalam riwayat yang lain saya temukan, memberitahu kepadaku anak wanitaku bahwa keturunanku yang sudah wafat sudah 100 orang. Jadi ketika bicara anak sekarang, ya mungkin pola kita berpikir pola ala orang zaman sekarang, anak cuma 2, 3, 5 sudah banyak. Generasi sekarang Pak penakut punya anak, Pak. Padahal orang tua kita dahulu bahagia punya anak. Kalau anak dia cukup 3. Tapi kalau anak kucingnya kalau bisa 30. Kan aneh. Lebih mulia pula anak kucing daripada anak kita. Maka pemuda-pemuda sekarang niatkan punya anak 20. Rubah pola pikir yang salah itu. Rubah pola pikir yang salah itu. Kebahagiaan kita di permukaan bumi di antaranya yang paling banyak memasukkan kebahagiaan kepada kita anak. Silakan tanya, silakan cermati dan silakan hayati kehidupan kita. Orang yang punya anak banyak kemudian mendidiknya dengan akhlakul karimah, dia akan bahagia melihat anak-anaknya. Dan itu tidak ada bandingnya dengan harta sedikit pun. Jadi jangan takut tidak punya apa. Jangan takut kekurangan rezeki, ya. Soal rezeki Allah telah menjaminnya. Setiap anak lahir bawa rezeki. Jangan takut. Tapi kita harus usaha. Jangan berlepas tangan dan berpangku tangan. Al-muhim, di akhirat kelak keadaan sudah berubah. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu di dunia ini yang paling penting pertama kali diri kita sendiri. Selamatkan. Bagaimana dia tidak terjerumus ke dalam kesalahan? Sekecil apapun kesalahan itu. Karena para ulama salafus saleh selalu berpesan, jangan pandang kesalahan dengan besar dan kecilnya, namun lihat kepada siapa Anda bersalah. Kita bersalah kepada Allah. Besar atau kecil bukan menjadi takaran orang-orang soleh zaman dahulu. Karena mereka sadar dosa kecil adalah tali yang akan menarik kita ke dalam dosa besar. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat dosa besar, dilarang dari dosa yang paling kecil yang bisa menarik kita ke dosa besar itu. Allah berfirman dalam hal ini dalam surat An-Nur. Ketika melarang manusia berzina, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun." Katakan kepada kaum mukminin, wahai Nabi, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Larangan berzina. Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian, larangan berzina. Namun ketika dilarang berzina, dijauhkan juga kita dari dosa yang paling kecil yang bisa menarik kita kepada zina, yaitu pandangan mata. Nampak, Pak? Nampak. Karena seluruh zina terjadi bermula dari pandangan. Perangkap setan pertama menuju zina, pandangan mata. Ketika dilarang berzina, dilarang dari pandangan mata. Menatap ke sesuatu yang haram untuk ditatap. baik tatapan langsung atau tatapan melalui media, sama saja. Asal yang dilihat, yang ditatap adalah aurat wanita, atau kalau bukan aurat pun dengan syahwat, tetap haram. Padahal tidak aurat, namun kita melihatnya dengan syahwat, diharamkan syariat. Bahkan melihat anak kecil yang belum berjenggot dengan syahwat, haram hukumnya. Sama dengan melihat aurat wanita. Karena dari situ lahirnya pertama kali kesalahan. Yang kesalahan itu sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah sampai akhirnya jatuh kepada perbuatan zina. Sehingga orang-orang mengatakan nadratun fa nadratun. Awalnya tatapan dan tatapan. Fabtisamatun, setelah itu lahir senyuman. Fakalamun, setelah itu lahir obrolan. Setelah lahir obrolan, lahir pertemuan. Baru setelah itu masuk ke dalam dosa paling besar dalam masalah itu. Lihat umat Islam dijaga oleh Allah dari dosa dan kesalahan terkecil, karena Allah ingin menjaga mereka dari dosa dan kesalahan besar, sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin dalam beramal sehari-hari dia mengatakan, ah ini kan dosa kecil Ustaz, kesalahannya kecil, gak apa-apa, biarin aja dulu. Membiarkanlah saja dulu, itu artinya mengantarkan kepada dosa besar. Kembali kita kepada apa yang kita katakan. Alaikum anfusakum, benahi diri sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat apabila kalian dapat hidayah. Tidak ada manusia paling sesat di permukaan bumi lebih daripada Fir'aun, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling besar, yang paling tinggi. Namun lihat, kedurhakaan dahsyat suami tidak menghalangi Asiah istrinya masuk surga. Ya atau tidak? Asiah istri Fir'aun ke surga. Di dalam surat At-Tahrim. Wadaraballahu mathalan lilladina amanu imra'ata Fir'aun. Allah buatkan permisalan untuk kalian tentang orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Asiyah bintu Muzahil. Orang-orang yang beriman, kata Allah, masuk surga. Siapa suaminya? Manusia paling bejat. Jadi kalau ibu punya suami bejat, Bu, kalau, kan saya mengatakan kalau, jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti kena. Kalau suami ibu bejat, jangan takut, Bu. Bejatnya suami tidak bisa menghalangi seorang istri kalau dia mau sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian sebaliknya juga, Bapak, kalau punya istri, jangan khawatir. Tidak akan menghalangi langkah kita ke surga kalau kita istri kita tidak benar. Dengan syarat, sebagai seorang suami telah bertanggung jawab menasihati, menegur, membina, mentarbiyah. Namun istri masih menyeleweng, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita lagi. Sebagaimana pelanggaran Nabi, istri Nabi Lut, dan pelanggaran istri Nabi Nuh tidak menghalangi langkah Nabi Lut dan Nabi Nuh ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, Allah membuat permisalan yang sangat jelas. Banyak istri mengeluh. Apalagi bacaan Sahih Muslim kita sekarang di Pekanbaru sedang bicara rumah tangga pernikahan. Itu dalam pertanyaan keluhan aja terus, Pak, ketemunya. Istri saya begini, suami saya begini. Beraneka ragam keluhan. Sehingga dengan itu saya berkesimpulan rumah tangga umat Islam sekarang sudah banyak yang enggak benar. Maafkan kalau saya keliru dalam melihat, namun itu yang saya lihat sekarang. Rumah tangga kita sekarang banyak yang sudah tidak benar, tidak pada rel yang benar. Sudah banyak kesalahan-kesalahan masuk dalam pola berumah tangga itu. Sudah terlalu banyak kekeliruan-kekeliruan berumah tangga terjadi dalam rumah tangga itu. Sehingga suami dan istri pada dasarnya tetap mempertahankan hubungan pernikahan, hanya malas dikatakan orang bercerai. Takut hal yang buruk terjadi untuk anak-anaknya. Sehingga rumah tangga bagi mereka adalah hantu yang mereka takuti, namun mereka harus selalu berada di tengah-tengah hantu itu. Padahal seharusnya rumah tangga tempat ternikmat. Wa min ayati an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan untuk kalian pasangan hidup kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian tenang dan senang dan nyaman bersama pasangan kalian itu. Harusnya rumah merupakan tempat ternikmat bagi seorang suami, dan rumah adalah tempat ternikmat bagi seorang istri. Kalau suami, wahai para suami yang ada di majelis ini dan yang mendengarkan kajian kita sekarang ini, dimanapun antum berada, coba lihat mana tempat kita yang paling enak menurut kita. Kalau jawabannya rumah, sudah hebat Anda membangun rumah tangga. Tapi kalau jawabannya selain rumah, Anda salah. Anda salah. Nabi mengatakan, wal yasa'aka baituk. Hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Lapang bukan dibuat 40 kali 45, Pak. Tapi nyaman kita di dalamnya. Tenang batin kita di dalam rumah tangga itu. Senang kita di dekat istri dan anak-anak itu. Itu tipe Nabi kita tercinta SAW. Nabi itu kalau sudah selesai urusan dengan umat, masuk rumah, enggak keluar-keluar. Sehingga sahabat bertanya kepada Aisyah, apa sih yang dilakukan Nabi di rumah? Kata Aisyah, membantu istri-istrinya. Kadang ikut bantuin masak, bantuin jahit. Ada suami bantu istri masak sekarang, Pak? Katanya ikut sunnah Rasul. Gimana? Ada ikut bantuin istri nyuci sekarang, Pak? Nyuci piring, nyuci apa gitu. Sunnah Rasul itu jangan jenggotnya saja, Pak. Itu iya juga. Sunnah Nabi itu tiru pola kehidupan beliau. Beliau bantu istrinya di rumah, kita harus ikut bantu istri kita di rumah. Itu yang ikut sunnah Rasul, semuanya diikuti. Jangan separoh-separoh, yang enak-enaknya saja. Sunnahnya diikuti apa? Poligami. Enak aja yang lain, enggak tahajud enggak, puasa enggak. Ini kekeliruan, ketimpangan dalam mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu sunnahnya di rumah tangganya enggak pakai marah. Anas bin Malik berkata, 10 tahun lamanya aku mengabdi di rumah tangga Rasul sebagai membantu rumah tangga Rasul, tak pernah aku melihat Nabi itu marah kepada keluarganya. Ini sunnah Rasul. Ayo sekarang saya tanya bapak-bapak, 10 tahun terakhir berapa kali marah? Masih jauh kita dari sunnah Rasul yang sebenarnya. Ibu-ibu, 10 bulan terakhir berapa kali marah? Masih jauh rumah tangga kita dari rumah tangga yang diajarkan Rasul, yang dicontohkan dan diteladankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terlalu egois sebagai seorang suami. Egois kita yang membuat kita marah. Kita terlalu egois sebagai seorang istri. Sehingga egois kita yang membuat emosi kita memuncak. Dan setelah itu kita tidak peduli lagi dengan apa kata yang kita ucapkan kepada istri kita sehingga dia sakit hatinya. Keluar kata dari istri kepada suami yang membuat suaminya berkata, duhai aku tidak pernah menikahi dirimu. Terjadi itu, Pak. Terjadi itu, Bu? Terjadi. Kenapa? Karena tidak ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul di rumah tangga itu adem, ayem, nyaman, tenang, sejahtera, bahagia. Itu sunnah Rasul di rumah tangga. Kok kita cerita itu ya? Apa yang membawa kita ke situ tadi? Apa yang membawa kita? Ada yang ingat kenapa lari ke cerita suami istri. Hah? Oh iya benar. Iya. Bukan baru kita belajar Sahih Muslim, pas ceritanya cerita babnya sekarang tuh bab nikah, bab pernikahan. Banyak rintihan-rintihan istri masuk melalui SMS, rintihan suami masuk melalui SMS. Melalui pertanyaan jawaban. Menunjukkan bahwa sudah banyak ketidakbenaran cara berjalan rumah tangga yang harus dibenahi. Dengan cara suami berbenah diri ke jalan yang benar, istri berbenah diri ke jalan yang benar. Itu ketemu di tengah-tengah itu. Tapi kalau suaminya yang dipaksa untuk berbuat baik, istrinya tidak, tidak juga ketemu. Istri saja yang dipaksa untuk berbaik, suaminya tidak ada pembenahan, tidak ketemu. Maka kalau masing-masing kita berbenah diri, istri berbenah diri, suami berbenah diri, maka dia akan ketemu ke jalan yang benar. Jalan yang luar biasa mantap. Dan sudah berbenah diri pun kita, yang namanya kesalahan dan kekeliruan tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari hidup kita. Pasti ada saja kesalahan terjadi sebagai suami kepada istri. Pasti ada kesalahan terjadi kepada istri, kepada suaminya, dari istri kepada suaminya. Tidak bisa terhindari karena kita manusia. Kita tidak bisa seperti Nabi dan istri Nabi. Antara kita dan beliau sudah sangat jauh. Keimanan antara kita dan keimanan beliau sudah sangat jauh. Kalau kita sudah berusaha berbenah diri, istri sudah bisa sudah berusaha berbenah diri, masih terjadi kesalahan-kesalahan, apatah lagi tidak ada aksi pembenahan diri. Lebih kacau lagi ini. Belum lama ini, kita dihadapkan kepada sebuah rumah tangga yang aneh. Pernikahan baru 4 tahun, punya anak 2, dalam seminggu bertengkar 2 kali. Aneh ini, Pak. Biasanya rumah tangga yang baru itu identik dengan apa? Kemesraan. Apa enaknya hidup di rumah tangga seperti itu? Ternyata setelah kita tengahi, istri tidak mengerti bagaimana menjadi istri yang benar secara syariat. Suami kurang mengerti bagaimana suami yang benar secara syariat. Itu yang penyebabnya. Istri egois dengan keberadaannya, dan suami juga egois dengan kesuamiannya. Padahal pemicu pertengkaran adalah sesuatu yang sangat sepele. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, kembali kita kepada apa yang kita katakan. Benahi diri sendiri. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, Allah juga mengatakan hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, coba lihat, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dimulai dari diri sendiri dan keluargamu dari api neraka. Silakan lanjutkan ayatnya, silakan baca tafsiran daripada ayat itu, ya, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang ingin kita garis bawahi di dalam ayat itu adalah diri sendiri. Allah memulai dari diri sendiri. Mari Bapak dan Ibu kita bergabung dalam barisan orang-orang yang mau berbenah diri. Karena hanya orang yang mau berbenah diri sendiri ciri penduduk-penduduk surga di permukaan bumi. Namun orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain, lupa akan kesalahan dirinya, ini orang yang kata para ulama terdahulu tertipu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak khilaf, Abdullah bin Mas'ud berbicara, Abu Abdurrahman, man syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairihi fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu uyubu ghairihi an uyubihi fahuwa maghrur. Orang yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, orang yang sibuk membicarakan kesalahan dirinya, kekurangan dirinya, aib-aib dirinya, lalu tidak sempat membicarakan aib orang lain, ini adalah orang yang benar. Dan orang yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, sehingga lupa membicarakan dirinya, kesalahan dirinya, ini orang yang tertipu. Dan biasanya jiwa kita lebih enjoy membicarakan kesalahan orang dibanding membicarakan kesalahan. Dan biasanya telinga kita lebih senang, lebih teduh mendengarkan kesalahan orang dibanding terdengar dari orang lain kesalahan kita masuk ke telinga itu. Bukan begitu sifat kebanyakan manusia, Pak? Iya. Saatnya berbenah diri. Dahulukan perhatian kepada kesalahan kita untuk kita benahi. Jadilah orang-orang yang sibuk memikirkan kesalahannya, kekurangannya, sehingga dia kehabisan waktu untuk berbicara kesalahan orang lain dan kekurangan orang lain. Toh kekurangan orang lain Anda tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan kekurangan Anda akan ditanyai di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memikirkan sesuatu yang kita tidak ditanya, lalu lupa memikirkan sesuatu yang kita akan ditanya. Alangkah tertipunya orang ini. Alangkah tertipunya kita. Imam Syafi'i. Dan siapa yang tidak kenal di antara kita kepada Imam Syafi'i? Dan dunia mana yang tidak tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang lahir di negeri Syafi', salah satu kota kecil di Mesir. Dan Asy-Syafi'i itu bukan nama. Asy-Syafi'i itu artinya orang Syafi', orang dari kampung Syafi'. Nama beliau Muhammad, sesuai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Idris. Asy-Syafi'i berasal dari kampung Syafi'. Jadi ya di belakang itu ya nisbah. Kalau kita orang Padang, itu biasanya bahasa Arabnya Al-Fadani, orang Padang. Orang Kampar, Kampari. Orang Kampar, berasal dari negeri Kampar. Jakarta, Al-Jakarti. Imam Syafi'i berkata, lihat Imam Syafi'i yang luar biasa. Keikhlasan beliau dari hati beliau yang luar biasa melahirkan ungkapan-ungkapan yang luar biasa, melahirkan budi pergeti yang luar biasa. Ini orang yang suka berbenah diri, suri tauladan dan banyak manusia setelah Nabi dan para sahabatnya. Kata Imam Syafi'i, mana qashtu ahadan illa tamannaitu an yakuna al-haqqa ma'ah. Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang, melainkan aku selalu ingin kebenaran ada pada dia. Subhanallah. Subhanallah. Tidak pernah aku berdiskusi dengan seseorang, kata Imam Syafi'i. Lihat ketulusan jiwa beliau. Lihat keikhlasan hati beliau. Tidak ingin orang lain salah. Kalau bisa saya yang salah, supaya saya bisa berbenah diri. Saya tidak pernah berdiskusi dengan seseorang. Kita kalau kita ingin berdiskusi, Pak, termasuk saya mungkin ya, karena belum pandai berbenah diri dengan baik. Kalau diskusi ingin memenangkan pendapat kita, Imam Syafi'i tidak pernah. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang, melainkan aku ingin sekali dia yang benar, aku yang salah. Sehingga dengan itu Imam Syafi'i, ada orang yang mengingatkan dia kesalahan dia. Berdiskusi antara Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, dengan Abul Qasim, Abu Ishaq Al-Harawi, Al-Qasim bin Salam, Abu Ishaq Al-Harawi. Sama-sama ulama besar di zaman itu. Sepantaran dengan Imam Syafi'i, walau dia tidak sehebat namanya tidak sefamiliar nama Imam Syafi'i, Imam Ishaq Abu Ishaq Al-Harawi, Al-Qasim bin Salam, duduk berdiskusi tentang apa arti qor di dalam Al-Qur'an. Qor di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru jamak daripada qor. Apa arti quru itu? Apa makna yang sebenarnya akan makna qor? Imam Syafi'i awalnya berpendapat qor itu adalah masa terakhir daripada haid, masa suci daripada haid. Masa suci daripada haid. Kan ada masa awal, ada masa akhir kan? Nah, Imam Syafi'i berpendapat qor masa akhir, bukan masa awal. Sementara Imam Abu Ishaq Al-Harawi berpendapat awal haid. Itu beda saja. Beda pendapat. Beda pendapat. Lalu mereka berdiskusi, mendatangkan argumentasi-argumentasi ilmiah, mendatangkan syair-syair Arab tentang makna qor. Apakah qor itu per awal-awal haid atau akhir haid? Itu biasanya cuma 4 hari, 5 hari kan itu. Tapi didiskusikan. Kenapa penting didiskusikan? Ini berhubungan dengan wanita yang ditalak. Kapan habis masa iddahnya? Wanita yang ditalak harus menunggu 3 kali quru. Hari haid yang ketiga, kapan masa iddah itu berakhir? Di awal datangnya haid atau di akhir sucinya haid? Itu hanya 4 atau 5 hari kan itu. Didiskusikan, penting oleh para ulama. Karena ini berhubungan dengan pernikahan manusia. Bukan hanya di zaman mereka, sampai akhir zaman. Sehingga menjadi permasalahan penting yang harus didiskusikan. Awalnya Imam Syafi'i berpendapat al-qur itu, quru itu sucinya. Jadi haid yang terakhir. Sementara Abu Ishaq Al-Harawi berpendapat awalnya. Diskusilah mereka, mendatangkan argumentasi-argumentasi yang mereka miliki. Hafalan-hafalan syair Imam Syafi'i keluar, hafalan-hafalan syair Imam Harawi keluar. Dan akhirnya dalam diskusi panjang mereka itu, mereka berpisah dengan cara Imam Harawi pindah kepada pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pindah kepada pendapat Imam Harawi. La ilaha illallah. Pisah jadinya, pisah dari diskusi. Imam Harawi justru pegang pendapat Imam Syafi'i. Akhir haid. Imam Syafi'i pegang pendapat Imam Harawi. Awal haid. Karena mereka tidak ingin menang-menangan. Mereka ingin cari kebenaran. Mana kita daripada pembenahan diri yang seperti ini? Mana akhlak kita dari akhlak mulia Imam Syafi'i yang seperti ini? Kita orang yang selalu mengagungkan nama Imam Syafi'i. Namanya saja tanpa sifat-sifatnya kita tiru. Itu bukan pengagungan. Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam sebuah lantunan bait syair beliau. Dan Imam Syafi'i seorang yang ahli bahasa, sehingga pandai melantunkan syair dengan baik. Kata Imam Syafi'i, in lum ta antahya saliman minal adha wa hadduka mawfurun wa 'irduka sayyinun lisanaka la tadhkuru bihi 'awrata mri'in fa kulluka 'awratun wa lin-nasi alsun wa 'aynaka in abdat ilayha ma'ayba fasunha wa qul ya 'ain lin-nasi ayun. Ini bait Imam Syafi'i. Syair Imam Syafi'i. Yang artinya, kalau kamu ingin hidup selamat dari aniaya orang, wa hadduka mawfurun wa 'irduka sayyinun, dan jatahmu di dunia banyak. Banyak relasi, banyak kawan, banyak orang yang suka, banyak orang yang mau meminjamkan uang, banyak orang yang percaya dengan kita, banyak orang yang mau berbisnis dengan kita, banyak yang mau berrelasi dengan kita. Wa 'irduka sayyinun, kehormatan dirimu terjaga. Caranya kata Imam Syafi'i, lisanaka la tadhkur bihi aurata imri'in. Lisanmu jangan sebut dengan lisan itu aib orang lain. Fakulluka auratun walinnasi alsun. Dirimu penuh dengan kesalahan dan aib. Orang punya ratusan lisan membicarakannya. Wa ainaka in abdat ilaiha ma'aibah. Matamu manakala melihat sebuah aib, fasunha, jaga dia, jangan tebarkan. Wa qul ya ainu linnasi ayun. Katakan wahai mata, orang lain juga punya mata untuk melihat kesalahan saya. Subhanallah. Subhanallah. Imam pantas untuk menjadi imam. Hati yang mulia, budi pekerti yang luar biasa. Zaman kita sekarang terbalik. Aib kita tidak peduli, aib orang bertubi-tubi kita bicara. Ya atau tidak, Pak? Hah? Mana orang yang hidupnya introspeksi diri? Zaman kita sudah zaman maling teriak maling sudah. Para koruptor menuding orang lain koruptor, padahal dia koruptor juga. Yang bedanya yang itu koruptor miliaran, yang ini koruptornya 20 ribu, 50 ribu. Kan sama-sama koruptor juga. Di sisi Allah sama-sama korupsi. Apa sih bedanya? Sibuk membicarakan rumah tangga orang lain. Rumah tangga kita lupa ngurusnya. Sehingga rumah tangga kita juga berantakan. Kita sibuk mendengar rumah tangga orang lain. Apalagi terhadap para pemimpin. Lisan umat Islam sekarang benar-benar tajam. Seolah-olah kesalahan negeri ini semuanya ditumpukan di pundak para pemimpin. Padahal kesalahan negeri ini tidak semuanya di tangan pemimpin. Juga punya andil rakyat melakukan kesalahan. Apa yang membuat azab turun kepada kaum Nabi Syuaib? Apa yang mengundang azab turun kepada kaum Nabi Syuaib? Karena rakyatnya mencurangi timbangan. Mencurangi takaran. Berarti azab juga datang dari kesalahan siapa? Rakyat. Kita setuju untuk mengatakan pemimpin sekarang berbuat salah. Banyak yang berbuat salah. Setuju kita. Tapi apakah kita sibukkan diri kita bicara kesalahan pemimpin. Terus lalu kita lupa berbenah diri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat soal Bukit Tinggi. Pemimpin Bukit Tinggi bukan kita. Maka jangan kita terlalu aktif. Sehingga saking aktifnya kita memikirkan Bukit Tinggi, lupa memikirkan diri, anak, dan bini. Ini kesalahan dan kekeliruan luar biasa. Kalau kita sudah berbenah diri, sudah berbenah anak dan istri, lalu kemudian berbenah keluarga besar, baru kemudian mulai berbenah Bukit Tinggi, ini yang benar. Ini yang jempolan. Sekuat apa kita benahi, kita benahi. Sekuat apa kita perbaiki, kita perbaiki. Namun sibuk membicarakan kesalahan orang, lupa berbenah diri sendiri, ini tertipu, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi, kita tidak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan keputusan-keputusan yang terjadi di Bukit Tinggi. Yang akan diminta pertanggungjawaban di Padang Mahsyar, pemimpin-pemimpin Bukit Tinggi. Maka nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin Bukit Tinggi, berhati-hatilah. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban semuanya di Padang Mahsyar. Dan kepada kita sebagai rakyat, jangan terlalu aktif dalam membicarakan kesalahan orang. Aktifkan diri dalam membicarakan kesalahan diri kita sendiri. Dan saya berbicara ini apa yang saya ketahui daripada agama Allah yang mulia. Dan tidak ada pesan sponsor dari pemimpin-pemimpin manapun. Ini agama, ini murni syariat. Maka mari kita benahi diri kita ke jalan yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Benahi mata kita untuk melihat yang diridhoi, tinggalkan yang tidak diridhoi. Benahi lisan kita untuk berbicara apa yang Allah ridhoi, tinggalkan yang tidak Allah ridhoi. Benahi pendengaran kita untuk mendengar apa yang Allah ridhoi, tinggalkan yang Allah tidak ridhoi. Benarkan kaki kita melangkah, benahi kaki kita untuk melangkah ke tempat yang Allah ridhoi, tinggalkan tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Benahi tangan kita untuk mengambil, memberi, menulis, menandatangani hal-hal yang diridhoi Allah saja. Jangan tulis hal yang tidak diridhoi Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benahi hati kita untuk selalu berhusnudzon, rendah hati, peduli kepada sesama, peduli kepada penderitaan orang-orang yang menderita. Cinta akhirat lebih banyak daripada dunia. Ini bukan pekerjaan gampang. Dan benahi kulit kita untuk tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita, kecuali terpaksa, darurat, sebagai dokter, sebagai pasien, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keinginan yang kuat untuk berjalan di atas jalan yang ia ridhoi. Kalau kita tidak berbenah diri sekarang, tidak mungkin kita bisa berbenah diri ketika kita telah bertemu dengan malaikat maut. Setelahnya tidak ada kesempatan berbenah diri. Namun sebelum datang malaikat maut itu, kesempatan itu masih terbuka lebar. Sebesar apapun kesalahan masa lalu kita, gampang kalau kita ingin berbenah. Kuncinya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, setiap manusia punya 3 hari. Pertama hari masa lalu, hari yang telah berlalu. Kedua hari yang sekarang dia hadapi. Ketiga hari yang akan datang. Inilah hari-hari kita. Ada hari yang keempat? Enggak ada. Hari hanya 3. Hari yang telah berlalu, hari yang sekarang kita hadapi, hari yang akan datang. Cara membenahi hari yang telah lalu, kata beliau, gampang dan mudah dengan cara taubat. Maka kesalahan masa lalu kita segunung apapun, sebesar gunung apapun akan diampuni oleh Allah. Lakukan taubat. Tinggalkan pekerjaan itu, sesali dia dan bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Itu akan gampang. Selesai itu urusan masa lalu. Dengan taubat, seluruh urusan masa lalu selesai. Al-Islamu yajubu ma qablahu, wa taubatu tajubu ma qablaha. Islamnya seseorang dari sebelumnya tidak Islam lalu dia Islam, menghapus seluruh kesalahan masa lalunya. Dan taubat pun menghapuskan dosa dan kesalahan sebelum taubat. Jadi cara membenahi masa lalu gampang. Cukup dengan apa? Taubat. Dan cara membenahi masa yang akan datang, kata beliau, juga gampang. Cukup dengan tekad. Yang punya tekad kuat, masa depannya akan cemerlang. Maka umat Islam pun harus punya apa? Harus punya tekad yang kuat. Di atas ridho Allah tentu tekad itu. Enggak boleh tekad di atas maksiat. Cita-cita kita, kita kokohkan. Karena cita-cita itu yang membangun semangat berpacu. Dan semangat itu yang memicu. Jadi untuk berbenah masa yang akan datang gampang. Cukup dengan tekad. Namun yang sulit, kata beliau, menghadapi hari yang sekarang kita hadapi. Itu yang sulit. Selalulah bertanya kepada diri Anda, sekarang saya sedang apa? Kalau jawabannya benar, lanjutkan. Kalau jawabannya salah, segera tinggalkan. Begini cara berbenah diri. Saya lagi ngapa sekarang ya? Lagi baca Al-Quran. Oh ya, gak apa-apa. Lanjutkan. Baca Al-Quran benar. Saya lagi baca apa sekarang? Baca koran. Baca koran kolom apa? Kolom selebriti. Tinggalkan. Musik dan hiburan. Tinggalkan. Saya lagi nonton apa sekarang ya? Nonton TV Al-Quran Al-Karim dari Mekah. Lanjutkan. Jadi yang payah itu adalah pembenahan yang sekarang kita lakukan. Karena disitulah bujuk rayu setan masuk. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman, kata beliau. Sifat orang yang beriman tidak terlalu memikirkan masa lalu, karena mereka sudah bertaubat. Dan tidak memikirkan terlalu masa yang akan datang, karena mereka punya tekad. Namun yang mereka pikirkan, apa yang hari ini dia kerjakan. Kalau besok ketemu, apa yang hari ini saya kerjakan. Kalau besok ketemu lagi, besok hari, apa yang hari ini saya kerjakan. Apa yang sekarang saya kerjakan. Kalau kita fokuskan perhatian diri kita kepada apa yang sekarang kita lakukan, sehingga ketika kita melihat kebaikan kita lanjutkan, ketika melihat diri kita berada di atas kemaksiatan kita tinggalkan, demi Allah kita adalah orang yang termasuk dalam orang-orang yang berbenah diri itu. Dengan ini insya Allah kita akan gampang untuk meraih hidayah dan menjauhkan diri dari jalan kesesatan. Dan ingat kembali apa yang tadi kita mulai, bahwa peduli apa kita orang semuanya ke neraka, yang penting kita masuk surga. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Dan waktu yang tersisa menjelang berakhirnya acara ini, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita punya jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak bisa menjawab, saya akan mengatakan wallahu a'lam. Karena tidak, tentu tidak semua pertanyaan bisa kita jawab dengan cukup ilmu kita untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, ana sudah mengikuti kajian-kajian sunnah, tapi istri ana sering berlawanan paham, seperti istri itu suka mengumpat dan dia tidak pakai jilbab, DLL dan lain-lain. Banyak kayaknya ini ya. Padahal sudah ana tegur menurut ilmu yang ana tahu. Yang ana tanyakan adalah, sampai di mana batasan seorang kepala keluarga mengajak istri dan anak-anak untuk melakukan ketaatan? Ketika seorang suami menasihati istri, dan juga sebaliknya. Ketika istri menasihati suami, dan juga yang tidak sebaliknya. Ketika teman menasihati teman, tetangga menasihati tetangga, guru menasihati murid, dan mungkin murid menasihati guru. Intinya dalam seluruh nasihat. Bukanlah suatu teori yang benar apabila kita menasihati di dalam hati kita yang kita inginkan engkau setelah nasihat ini harus berubah. Itu bukan jalan yang benar. Dengan bahasa lain saya mengatakan, target nasihat bukanlah orang yang dinasihati harus berubah. Bisa dipahami? Bukanlah target menasihati, targetnya adalah orang yang dinasihati harus berubah. Sehingga kalau targetnya harus berubah, berubah dia kita merasa sukses, tidak berubah dia kita merasa gagal. Ini salah. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah gagal menasihati pamannya? Siapa yang berani berkata seperti itu? Nabi Nuh gagal menasihati istri dan anak-anaknya. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Nabi Nuh gagal dalam dakwah. Tidak. Nabi Nuh tidak gagal. Nabi Muhammad juga tidak gagal. Kenapa? Karena target dakwah itu bukanlah orang harus berubah. Target utama dakwah itu adalah kebenaran harus disampaikan dan harus ada yang berbicara kebenaran. Soal orang terima tidak terima, berubah tidak berubah, bukanlah target dakwah. Bukanlah orientasi dakwah. Soal nasihat telah disampaikan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, inilah target dakwah. Orang terima, urusan dia dengan Allah. Tidak terima, urusan dia dengan Allah. Urusan kita, sampaikan kebenaran. Seorang ibu yang menasihati anaknya, di hatinya penuh dengan kamu harus berubah. Sekali menasihati, dia bisa santai. Yang kedua masih bisa santai. Yang kelima pakai sedikit emosi. Yang ke-10 emosi luar biasa. Yang ke-11 gak mau lagi nasihati. Maka orang yang target menasihatinya harus berubah sampai kepada titik dia tidak mau lagi menasihati. Ketika dia tidak mau lagi menasihati anaknya, dia dimintai pertanggungjawaban Allah karena dia harus menasihati anaknya. Tapi kalau target nasihat anak adalah, yang penting saya diwajibkan Allah menasihati anak saya dengan bahasa yang terbaik, dengan tutur kata yang terbaik, dengan akhlak yang baik. Sudah saya nasihati, saya telah menjalankan tanggung jawab saya kepada Allah. Besok anak salah nasihati lagi, saya telah menjalankan tanggung jawab saya kepada Allah. Minggu depan dia salah lagi, nasihati lagi, saya telah menunaikan tanggung jawab saya kepada Allah. Sehingga yang ke-1000 kali pun dia tetap enjoy menasihati. Enggak pakai marah dan enggak pakai emosi. Begitu dakwah Nabi Muhammad kepada orang Quraisy. Begitu dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy. Nabi yang penting dakwah itu adalah wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Soal Anda terima tidak terima bukan kewajiban kami. Anda terima urusan Anda dengan Allah, alhamdulillah. Anda tidak terima urusan Anda dengan Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat. Ya. Namun sebagai seorang suami, Anda berhak keras dalam hal Anda tidak izinkan suami Anda, istri Anda keluar rumah tanpa jilbab. Anda berhak untuk itu. Karena Anda kepala keluarga. Anda berhak untuk melakukan itu. Kamu boleh melakukan kesalahan dirimu, namun kamu keluar menebar aurat di depan saya, tidak akan pernah saya izinkan selamanya. Keluar pakai jilbab atau jangan keluar dari rumah ini sama sekali. Itu boleh seorang suami melakukan itu. Karena kalau dibiarkan istrinya keluar rumah tanpa jilbab, itu artinya 500 lelaki yang memandang auratnya tanpa memandang auratnya itu 500 hari itu dia pulang membawa dosa. 500 dosa dibawa pulang ke rumah. Rumah akan panas dengan dosa-dosa ini. Banyak orang merasa membuka aurat itu dosa kecil. Tapi mereka lupa. Dosa kecil apabila dipandang oleh seorang lelaki. Tapi kalau yang mandangnya 5 juta laki-laki. Jadi sebagai kepala keluarga berhak melakukan aksi yang seperti itu. Karena kita kepala keluarganya. Kita yang punya komando di rumah tangga itu. Maka jadilah seorang pemimpin yang tegas. Namun di tengah ketegasannya dia tetap pengasih dan penyayang kepada keluarganya. Wallahualam. Pada saat ini saya sedang berlaku zalim kepada seseorang titik. Padahal orang tersebut telah menunjukkan saya jalan di atas yang sunnah ini. Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Minta maaf kepadanya dan balikkan uang dia kalau kepakai. Balikkan tanahnya kalau sempat Anda ambil tanahnya. Dan kalau itu bukan harta yang harus dikembalikan, cuman masalah kita pernah menghibahi dia atau mungkin pernah melakukan sesuatu yang dosa antara kita dengan Allah, tidak harus dikembalikan, cukup minta maaf tanpa harus mendetailkan apa kesalahan kita kepada dia. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang memiliki kezoliman kepada saudaranya, hendaklah dia minta dihalalkan sebelum datang hari tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi keturunan. Tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Minta halalkan sekarang. Minta keriduannya sekarang. Wallahualam. Karena kita kurang mengerti bahasa Arab, untuk doa, bolehkah kita memakai bahasa kita Indonesia? Berdoa pakai bahasa Indonesia, boleh. Tidak ada larangannya. Tapi berdoa dengan menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, lebih afdol. Dan berdoa dengan menggunakan lafaz-lafaz doa yang pernah diajarkan Nabi, lebih baik. Karena tentu Allah lebih pandai menyusun doa daripada kita. Dan Nabi lebih pandai menyusun doa daripada kita. Sehingga dengan ini berdoa pakai lafaz-lafaz doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran lebih afdol. Demikian juga yang diajarkan Nabi di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pandai bahasa Arab, Pak Ustadz. Justru karena tidak pandai itu Anda belajar. Semua kita berangkat dari tidak pandai. Ada yang baru lahir pandai jalan, Pak? Tidak ada. Ada yang baru lahir pandai bicara, Bu? Tidak ada. Justru karena ketidakpandaian kita belajar. Dan semua orang berangkat dari tidak bisa. Antum kira anak dulu pandai bahasa Arab? Tidak pandai bahasa Arab. Tapi karena belajar, akhirnya bisa bahasa Arab. Maka nasihat saya kepada kita yang tidak pandai berdoa pakai bahasa Arab, caranya gampang, gampang sekali. Ambil satu doa dari Al-Quran, hafalkan satu minggu aja. Satu minggu satu doa. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa ini seminggu. Masa sih enggak hafal seminggu satu doa ini? Kelewatan ini. Enggak menghafal namanya itu. Lafaznya cuma singkat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seminggu enggak hafal? Kayaknya hafal lah, Pak. Kalau serius kita menghafal, hafal seminggu kayaknya. Kalau kita bisa seminggu satu doa dari Al-Quran, setahun ini sudah berapa doa kita hafal? Tahun 2014 ini. Dimulai dari bulan ini. Bulan keempat. Dari Januari. Berarti mulai Februari. 4 kali 11, 44 doa dari Al-Quran. Wow, luar biasa. Faqih sudah itu. Cuman permasalahannya kita gak mau, Pak. Bukan gak bisa. Gak mau. Beda loh antara tidak mau dengan tidak bisa. Kalau tidak bisa itu terbang kayak burung, itu gak bisa itu. Kalau tidak mau lain ceritanya. Makanya saya katakan sebenarnya gampang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seminggu itu aja. Bangun pagi sebelum cuci, gosok gigi, baca doa itu dulu. Ya kan? Nanti mau sholat zuhur itu lagi, hafalkan. Setelah sholat asar, sebelum minum teh itu lagi. Sebelum tidur baca lagi, besok ulangi lagi seperti itu. Masa seminggu gak hafal? Gak hafal insya Allah. Ini sudah Allah siapkan untuk menghafal. Kalau doa-doa ini gak masuk, Pak, masuk yang lain untuk hafalan. Percayalah saya. Percayalah. Gak terasa kan? Sudah ngapal lagu Ariel kan? Ya kan? Sudah ngapal lagu apa siapa lagi, saya udah gak kenal lagi. Lagu-lagu di akhir-akhir ini sudah gak pernah lagi dengar-dengar. Di SD dulu ya ada hafalan-hafalan lagu SD. Tapi setelah itu gak hafal lagi. Paling dengar-dengar di oplet, dengar-dengar di... Ya, Alhamdulillah. Gak masuk memori-memori jahat itu ke hafalan kita, sehingga yang masuk yang benar. Gitu. Tapi kalau kita kosongkan hafalan kita dari hafalan yang benar, yang masuk hafalan jahat, Pak. Terkait dengan cerita menarik dari Ustadz tadi tentang di zaman dahulu, di masa pesantren banyak ditemui teman-teman yang korban mode. Seperti zaman celana selebor yang Ustadz bilang tadi. Saya seorang pedagang. Dan istilah anak-anak sekarang, toko dagangan saya adalah distro. Di mana rata-rata jualan saya tersebut pasti mengikuti perkembangan terkini tentang mode. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah berdosa saya menempuh cari nafkah seperti ini? Halalkah uang yang saya bawa pulang bagi anak dan istri? Apakah menjual pakaian tersebut saya terlibat dalam menyiarkan kekufuran? Kekufuran tentu tidak. Tapi maksiat boleh jadi. Soal kufur tidak, insya Allah. Kalau kufur maknanya adalah kafir keluar dari agama Islam. Sebenarnya menjual baju, menjual pakaian, sebenarnya jualan halal. Sebenarnya jualan halal. Kita menjual, yang kita jual baju. Yang tidak halal itu kalau yang kita jual kucing, itu tidak halal. Karena Nabi mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasil penjualannya. Tidak halal menjual kucing. Sebagaimana tidak halal menjual anjing dan menjual babi. Sama hukumnya. Atau menjual khamar. Itu tidak halal. Namun yang kita jual baju, pada dasarnya baju halal. Cuman problem kita sekarang kalau baju itu ada gambar Manohara di depannya. Nah itu yang menjadi problem. Jadi juallah baju-baju yang tidak seperti itu. Wallahualam. Dan kalau kita menjual baju, hukum asalnya adalah boleh. Tapi mari kita berusaha untuk tidak mengembangkan kecuali kebaikan dan kebenaran. Rubah. Gambar Manohara itu tidak beli. Beli, bikin baju kau sendiri, jenisnya bagus, harganya agak murah, bertuliskan, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gitu. Kalau kita tidak merubah, siapa lagi yang akan merubah masyarakat kita? Kalau penjual baju tidak membuat logo-logo yang bagus di baju-baju, siapa lagi yang akan membuat logo yang bagus di baju-baju? Usahakan kainnya bagus, kualitasnya bagus, harga terjangkau. Seperti kawan-kawan gitu, masya Allah, membuat ada kacamata gitu di sini gitu kan, kacamata dibuat Islam anti apa kekerasan rumah tangga itu apa? KDRT. Di sini Islam anti teroris di dalam kacamata itu. Gaya juga lo lihat dari jauh, tapi isinya bagus-bagus. Coba buat. Jangan kita hanyut dalam arti kata begini. Kita konsumen murni gitu. Orang yang produksi kita konsumen murni. Akhirnya kita ikut menjual apa yang diinginkan orang. Coba banting setir kita yang buat. Kita yang produksi. Kita home industrinya. Bisa insya Allah. Ini yang namanya tekad. Semoga ada yang menjawab. Ustadz, tentang perbedaan masa dan ukuran. Contoh, 10 tahun di akhirat berapa lama di dunia? 10 tahun tinggal dikalikan 1000, 100 tahun di akhirat berapa lama di dunia? 100 tahun akhirat tinggal dikalikan 1000. Berarti 100 tahun, maaf. 100 tahun kali 360 hari kali 1000. Nah, itu artinya. Karena 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti 100 tahun itu artinya 100 tahun kali 360 hari Hijriah kali 1000. Mana yang pedagang-pedagang yang matematikanya kencang? 36.000 tambah 1000. 36 juta ya. Hah? Miliar, Pak. Miliar katanya. 36 miliar tahun. Hari 36 miliar hari. Wallahu a'lam. Dari pendengar radio apa ini? Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, kajian kita didengar dari Lombok. Apa ada doa khusus untuk meminta seseorang mendapatkan hidayah? Ada doa khusus. Ya. Allah, seperti doa Nabi, Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Maka kita gunakan doa itu. Allahumma hdi ummi. Ya Allah, tunjukkan ibuku. Ya Allahumma hdi waladi. Ya Allah, tunjukkan, berikan hidayah kepada anakku. Pendengar Radio Hidayah FM. Ustaz, bagaimana trik-trik membenahi diri yang baik agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar? Banyak cara untuk bisa istiqomah. Namun ketahuilah, istiqomah itu tidak akan gampang. Cara-cara bisa kita sampaikan. Namun yang bisa bertahan untuk istiqomah itu berat. Sehingga saking beratnya istiqomah itu, yang telah istiqomah pasti ke surga. Yang telah istiqomah pasti ke surga. Walau kita tidak tahu pastinya, namun Allah tahu. Yang Allah lihat hambanya telah istiqomah, itu ke surga itu. Dengan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat. Orang yang berkata Rabbku adalah Allah dan istiqamah di atas beribadah kepada Allah, akan turun malaikat mengatakan, jangan kalian sedih, jangan kalian takut, dan jangan kalian bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka orang yang istiqamah pasti surga. Oleh karena itu istiqamah itu bukan gampang. Setiap orang yang berusaha istiqamah, sebelum sampai kepada titik yang benar-benar istiqamah, dia pakai jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Wallahu'alam. Untuk menuju dalam istiqamah adalah akrab dengan Al-Quran, akrab dengan hadis-hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan majlis ta'lim, akrab dengan orang-orang saleh, dan jauhi yang bertabrakan dengan mereka. Yang menjauhkan kita dari Al-Quran jauhi, menjauhkan kita dari hadis jauhi, menjauhkan kita daripada orang-orang saleh jauhi. Wallahu'alam. Ada sebagian ustaz mengatakan kalau dakwah salafiyah salah dalam mengaplikasi wala dan bara, yaitu masalah taat kepada pemimpin yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Sedangkan ustaz tersebut mengatakan yang wajib kita taati hanyalah pemimpin yang berhukum kepada hukum Allah. Jadi kalau ustaz ini ditanya, sekarang kamu mengikuti pemimpin siapa? Apa jawaban dia? Katanya taatnya harus kepada pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Seluruh kepemimpinannya berhukum dengan hukum Allah. Kalau ustaz itu ditanya, sekarang ustaz di bawah pemimpinan siapa? Apa kira-kira jawaban ustaz itu? Tak ada. Ya kan? Tidak ada. Apa ada pemimpin dunia sekarang menerapkan seluruh hukum Allah? Tidak. Sampai pemimpin Saudi pun belum sampai ke tingkat itu. Antum mau mencari pemimpin sekarang sekali berumar? Mimpi. Iya pak, terus terang saya katakan mimpi. Rakyat seperti kita gak akan mungkin Umar pemimpinnya. Mustahil. Umar baru memimpin kalau rakyatnya Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah al-Ru'asi, Ikrimah. Ini pemimpin-pemimpin, ini rakyatnya. Kalau pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Rakyatnya koyokie. Apa koyokie? Kayak begini rakyatnya. Pemimpinnya Umar, mimpi. Umar tidak akan turun untuk rakyat yang seperti ini. Ketiga pemimpinnya Rasulullah, rakyatnya Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman radhiyallahu anhum. Kehebatan seorang pemimpin itu didukung dengan kehebatan rakyat. Jangan salah antum. Kalau rakyatnya kayak kita, ya pemimpinnya kayak pemimpin kita sekarang. Itu hukum Allah di permukaan bumi. Kenapa? Karena pemimpin lahir dari rakyat, bukan dari langit turun. Ya atau tidak? Maka membenahi kepemimpinan di dalam agama Islam, konsep dasarnya benahi diri sendiri, benahi keluarga. Kalau semua rakyat Indonesia membenahi diri sendiri, membenahi keluarganya, insya Allah 10 tahun yang akan datang lahir pemimpin yang kita idam-idamkan. Tapi dengan syarat semuanya berbenah diri. Karena pemimpin orang yang masyarakatnya bertakwa adalah orang yang bertakwa. Pemimpin masyarakat yang berbuat dosa adalah pemimpin yang berbuat dosa. Itu sunnatullah di permukaan bumi, gak akan kemana-mana. Jadi kalau ustaz itu ingin mengatakan, saya hanya mau taat kepada pemimpin yang berhukum dengan seluruh hukum Allah, tidak berbuat maksiat, silakan anda hidup tidak di bumi, karena gak ada pemimpin yang seperti itu. Kalau begitu saya nunjuk pemimpin saya sendiri. Anda siapa nunjuk-nunjuk pemimpin? Tidak boleh kita nunjuk-nunjuk pemimpin kita sendiri. Tidak boleh. Bukan bahagian daripada agama Islam nunjuk-nunjuk pemimpin kita sendiri, nunjuk pemimpin. Kalau kita sendiri nunjuk pemimpin, hancur umat Islam, berantakan. Kenapa? Masing-masing kelompok nunjuk pemimpin masing-masing. Ya atau tidak? Maaf tanpa sedikit pun menghilangkan rasa hormat saya kepada kaum muslimin. Kelompok A tunjuk pemimpin sendiri. Kelompok B tunjuk pemimpin sendiri. Kelompok C tunjuk pemimpin sendiri. Kelompok D tunjuk pemimpin sendiri. Yang ditaati, yang lain enggak. Kemudian kelompok D tunjuk pemimpin sendiri. Berapa ribu pemimpin kita di Indonesia ini nanti? Kalau sudah berapa ribu pemimpin akan berantuk-rantuk kita. Satunya pemimpin berantuk-rantuk kita, Pak. Apalagi kalau pimpinan kita ribuan. Dan ini pola jahiliyah. Tidak bersatu. Oleh karena itu Nabi tidak mau umatnya dipimpin oleh banyak orang. Kalau bapak dan ibu membaca Sahih Muslim, bapak ibu akan melihat di dalam itu hadis sahih dari Abu Hurairah. Kalau ada pemimpin khalifah yang kedua ditunjuk setelah khalifah yang pertama, bunuh khalifah yang kedua itu. Nabi tidak ingin umatnya banyak pemimpin. Satu. Dua. Kalau ustaz mengatakan saya hanya akan patuh kepada pemimpin yang memimpin hukum Islam dan tidak memiliki kesalahan, Anda tidak akan pernah punya pemimpin untuk zaman sekarang. Karena tidak akan ada orang yang hidup tanpa salah. Iya atau tidak? Sampai Anda pun, wahai ustaz, pemimpin di rumah tangga Anda, Anda punya salah tidak? Iya atau tidak? Ayo kita jujur dalam menilai. Ayo kita jujur dalam berpikir. Si ustaz yang tadi mengatakan pemimpin kita berbuat dosa, saya tidak mau patuh. Bagaimana kalau anaknya bilang, papa berbuat dosa, saya enggak mau patuh kepada papa. Gimana? Misalnya gitu. Saya melihat Abi kemarin enggak sholat subuh. Terlambat. Abi telah berbuat maksiat. Saya tidak walak dan barok kepada Abi. Ayo, gimana bapak itu? Sebagaimana kita punya dosa dan salah, pemimpin kita punya dosa dan salah. Ini sunnatullah di permukaan bumi. Oleh karena itu, agama yang benar adalah ikuti orang tua manakala perintahnya benar, jangan ikuti orang tua manakala perintahnya salah. Demikian juga dengan pemimpin, karena orang tua pemimpin kecil. Demikian juga dengan pemimpin besar, ikuti pemimpin kita manakala perintahnya perintah yang benar, jangan ikuti dia manakala perintahnya perintah yang dengan ini adil seluruh permukaan bumi ini. Jadi kalau ada orang salah lalu kita buang semuanya, enggak akan ada orang yang bisa memimpin di permukaan. Demi Allah tidak akan ada orang yang bisa memimpin di permukaan. Siapa orang sekarang hidup tanpa dosa? Apakah kita pernah tahu bahwa para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Ayyub Al-Ansari dipimpin oleh Bani Umayyah yang mereka lebih baik daripada pemimpin itu. Dan bertemu riwayat-riwayat maksiat dari pemimpin itu dan mereka menjadi pemimpin bagi para sahabat ini, Abu Hurairah, Abu Anas bin Malik, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan titik-titik kesalahannya. Jadi tidak benar kalau pemimpin kita salah, itu artinya seluruhnya tidak boleh kita ikuti. Cara yang benar adalah isma' wa athi', patuh dan taat kepada pemimpin illa idza umira bi ma'siyah, idza amara bi ma'siyah. Fa in amara bi ma'siyah fala ta'ata wala sam'a. Kecuali kalau dia mengajak kepada yang maksiat. Kalau dia sedang mengajak kepada maksiat ketika itu, fala sam'a wala ta'ah. Tidak patuh dan taat kepada pemimpin. Perintah dari pemimpin kita di dunia sekarang ini terbagi dua. Ada perintahnya benar, ada perintahnya salah. Tolong tanda tangan ini. Lihat. 500 juta. Pengeluaran 500 juta. Tanda tangan. Tolong tanda tangan ini. Lihat 500 juta. Pengeluaran cuma 200 juta. Kuitansi 500. Maaf pemimpin, saya enggak bisa. Begitu cara yang benar. Kaya pimpinan kamu, saya atasan kamu. Bapak dan saya, atasan kita Allah. Begitu Pak. Kak, nanti kamu saya pecat. Kalau untuk menyelamatkan negara saya harus dipecat, saya lah. Begitu cara berhadapan dengan pemimpin. Ya. Kalau diperintahkan kita yang baik, kita turut. Kalau diperintahkan kita sesuatu yang salah, korupsi dan semacamnya, kita tidak mau patuh dan taat. Mau diancam, mau diapain, terserah. Saya punya teman, sampai jenggotnya dipegang Pak Gubernur. Pegang jenggotnya. Apa ini katanya? Kata teman saya, sunnah Rasul Pak Gubernur. Gak apa-apa dipegang Pak Gubernur, gak apa-apa. Apa salahnya? Ya. Jadi memang Kadang-kadang orang memompa semangat orang untuk melawan pemimpin dengan cara-cara yang seperti ini. Padahal dia sendiri tahu bahwa dia pun tidak maksimal taat semua hidupnya, pasti ada kesalahan. Agama Islam tidak pernah menilai dengan separoh-separoh. Penilaian agama Islam selalu universal. Dan apabila kita belajar sunnah Rasulullah SAW tercinta dari ayat dan hadis Nabi, maka yang kita temukan adalah, kalau perintah dari pemimpin benar, ikuti. Kalau perintah dari pemimpin tidak benar, jangan ikuti. Adapun dengan cara menolak 100%, dan itu yang sering terjadi dari sebagian orang-orang, dan kemudian menunjuk pemimpin sendiri yang mereka taati, ini bukanlah sesuatu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dosa orang yang disesatkan sudah dipikul oleh orang yang menyesatkan, apakah dosa orang disesatkan itu terbebas dari dosa? Enggak. Dia juga nanggung dosanya, yang itu juga nanggung dosa menyesatkan. Kecuali dosa orang yang minta fatwa agama, lalu difatwakan dengan fatwa yang salah. Dan orang itu benar-benar minta fatwa kepada ahli ilmu, dan dia sebagai orang awam telah menjalankan tugasnya yang diperintahkan Allah. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Dia sudah lihat mana ahli ilmu di negeri ini. Oh, ini yang paling berilmu ini kayaknya. Dia bertanya. Lalu ternyata fatwa itu fatwa yang keliru. Dia amalkan, dia tidak berdosa. Karena dia telah menjalankan perintah Allah, yaitu bertanya dulu baru beramal. Dosanya ditanggung yang memfatwakan keliru. Adapun dosa jasad menyesatkan, ngajak mabuk dan yang lainnya, itu nanggung masing-masing. Namun ketika kita ngajak orang, dosa kita kita tanggung, dosa mabuk orang kita tanggung juga. Begitu. Jika atasan melarang kita sholat berjamaah di masjid, sedangkan masjid dekat dengan kantor kita, apakah ada keringanan kita untuk tidak sholat berjamaah? Nah, ayo, perintah Allah atau perintah pemimpin? Perintah Allah. Katakan kepada pemimpin kita, maaf Pak, saya sangat memuliakan Bapak, tapi saya lebih memuliakan Allah. Udah, pergi. Kan waktu sholat, waktu istirahat. Iya kan? Apa hak dia melarang? Apalagi kita di jajan pemerintahan. Jajan pemerintahan itu Pak, jangan terlalu takut. Karena yang menggaji kita bukan dia. Yang menggaji kita negara. Sebenarnya yang harus pantas lebih takut adalah kalau memang yang menggaji kita, dia langsung yang menggaji kita. Itu agak pantas lebih takut itu. Tapi kalau dia hanya atasan, ya jangan takut berbuat ibadah kepada Allah yang melanggar aturan atasan. Jangan terlalu takut. Karena toh gaji kita bukan dia yang bayar. Ya, paling dipindah, dimutasi, siap-siap aja. Perintah menundukkan pandangan apakah untuk laki-laki saja atau untuk seluruh manusia termasuk wanita? Kita kan sudah baca ayatnya tadi. Wa qul lil mu'minat. Katakan kepada kaum mu'minat. Kaum mu'minat itu laki-laki atau perempuan? Kita sudah baca. Bacakan tadi apa tidak? Kita bacakan tadi. Pertama kaum mu'minin, kemudian kaum mu'minat. Kita bacakan. Bagaimana hukumnya seorang wanita melihat seorang ustadz yang sedang mengisi kajian dalam ustadznya? Boleh. Apa salahnya melihat ustadz mengisi kajian? Sebagaimana Rasul berceramah dilihat oleh wanita sahabiat. Rasul laki-laki, dilihat oleh wanita sahabiah, enggak apa-apa. Karena mereka tidak melihat Rasul dengan syahwat. Tapi kalau wanita itu melihat ustaz dengan syahwat, jangankan ustaz, tetangganya saja enggak boleh. Sama hukumnya antara tetangganya dengan ustaz. Enggak ada hubungannya. Ya, asal jangan dia memandang dengan syahwat. Nabi membiarkan Aisyah menonton Habasyah bermain pedang. Ya atau tidak? Hah? Pernah enggak ketemu hadis Nabi berdiri, Aisyah di sini, kepala Aisyah nonton Habasyah sedang bermain pedang. Kalau hukum sekedar melihat laki-laki haram, Anda harus meyakini Rasulullah membiarkan Aisyah melakukan yang haram. Ayo coba jawab. Soal kemudian, dia melihat ustaz dengan syahwat, salah dia sendiri. Ngapain pakai syahwat melihat ustaz? Mohon solusinya agar bisa menghilangkan sifat mudah marah. Caranya gampang, jangan marah. Itu pesan Nabi. Seorang sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan saya wasiat. Karena Rasul tahu ini orang pemarah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah ausini, berikan saya wasiat. Yang lain mintanya, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Berikan wasiat wahai Nabi, la taghdab, jangan marah. Itu aja diulang-ulang dia. Dia ulang-ulang, ya Rasulullah, minta saya wasiat. Kata Nabi cuma, la taghdab, jangan marah. Minta wasiat, berulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi Nabi itu arif sekali. Dia tahu bagaimana sifat sahabat-sahabatnya. Dan dinasihati sahabat-sahabat itu sesuai dengan tipikal sahabat itu. Enggak mungkin sahabat yang tidak pemarah dinasihati jangan marah. Kenapa begitu? Karena Allah menjadikan sahabat Nabi sebagai miniatur manusia sampai akhir zaman. Faham? Miniatur manusia sampai akhir zaman. Sehingga Nabi berhadapan dengan sahabat yang pemarah. Nabi berhadapan dengan sahabat yang menganiaya untanya. Nabi berhadapan dengan sahabat yang menzolimi istrinya. Nabi berhadapan dengan sahabat yang mengambil harta anaknya. Miniatur manusia. Dan nasihat itu untuk seluruh manusia. Maka kalau tipikal kita jangan pemarah, nasihat ini, hadis ini yang paling cocok untuk kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi begitu mau marah, ingat hadis Nabi, jangan marah. Jadi marah. Ketika seseorang marah, Nabi perintahkan beberapa hal. Pertama, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun ucapan itu hendaklah ucapan dari hati, bukan hanya lidah yang yang membeo. Karena marah datang dari syaitan. Lalu ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian cara yang kedua, kalau kita sedang marah lagi berdiri, duduk. Jangan begitu marah sambil duduk, berdiri. Jangan. Kalau kita marah sambil duduk, berbaring. Begitu cara yang diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Nabi SAW, sesungguhnya marah berasal dari syaitan. Dan syaitan berasal dari api. Maka hilangkan marah kalian dengan cara berwudu. Maka sunnah marah berikutnya adalah kalau kita lagi marah. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan, berikutnya ambil air wudu. Karena dia bisa memadamkan amarahnya syaitan. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar Allah akan menutup aib orang-orang yang dia kendaki di yaumil mahsyar. Apa amalan yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu? Yang mendapatkan itu, untuk orang yang mendapatkan itu, amalannya adalah dia rajin menutup aib saudara-saudaranya. Maka di akhirat Allah akan tutup juga aibnya. Di akhirat Allah akan tutup aib orang yang rajin menutup aib saudara-saudarinya di permukaan bumi. Wallahu a'lam. Nabi mengatakan dalam hadis sahih Imam Muslim, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ustaz, apakah keadaan sekarang ini muslim yang telah meninggal telah diazab dan apakah ada azab kubur sekarang ini Ustaz? Muslim yang meninggal sudah diazab? Saya enggak tahu. Soal diazab tidak diazab yang tahu hanyalah Allah. Tapi dosa bisa mendatangkan azab kubur. Apakah di kubur ada yang diazab sekarang? Jawabannya ya ada. Ada. Sekarang ini ada azab kubur. Ada orang yang diazab di kubur. Tapi siapa dia kita enggak tahu. Dan salah satu hikmahnya kenapa azab kubur tidak kita dengar, supaya kita enggak ketakutan. Coba kalau kedengaran azab kubur. Jangankan dengar suara orang yang teriak, dengar suara orang yang tertawa aja kita ketakutan. Iya kan? Apalagi dengar teriak, dengar suara orang yang teriak-teriak. Hati ini, seorang bertanya, hati ini lebih mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada Nabi dan Rasul yang lain. Apakah ini salah Ustaz? Ini benar. Ini benar. Wallahualam. Diri ini ingin sekali untuk memperbaiki diri. Akan tetapi ketika sudah memulai berubah. Susah sekali untuk istiqomah. Sering sekali merasa bosan dengan ibadah dan rutinitas berulang-ulang seperti menghafal dan yang lain-lain. Belum lagi selalu berulang jatuh ke dalam maksiat yang berulang-ulang. Apa solusinya Ustaz? Memang begitu cara istiqomah. Jatuh bangun seperti yang tadi saya katakan. Dulu ketika belajar, Pak, pakai jatuh belajar berjalan, pakai jatuh bangun enggak? Hah? Baru setelah sekian kali jatuh bangun baru kita bisa berjalan. Setelah berjalan baru bisa berlari. Sunnatullah di permukaan bumi satu. Maka orang yang belajar dari awalnya tidak bisa, sampai dia bisa, pakai jatuh bangun. Pakai jatuh bangun. Dan jatuh bangun itulah yang akhirnya membuat kita pandai berjalan. Ya atau tidak? Jatuh bangun itulah yang membuat akhirnya kita membuat kita pandai berjalan. Maka kalau kita ingin istiqomah, jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Sampai kita akhirnya pandai bangun dan tidak pakai jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya ingin mengatakan, kenapa ada rasa malas dalam melakukan rutinitas ibadah? Jawaban saya hanya satu, yaitu kita belum pandai mencintai ibadah itu. Kita baru menjalankan ibadah itu dengan tugas dan kewajiban dan beban. Padahal nikmat ibadah itu apabila ibadah itu dilakukan dengan penuh kesenangan, kecintaan, dan kesukaan. Kita baru mencintai, belum mencintai ibadah, makanya kita malas beribadah. Namun kalau kita sudah mencintai ibadah itu, kita akan nikmat dalam ibadah itu. Cinta kita kepada orang tua kita membuat perjalanan panjang sampai ke Jakarta pakai bus tak terasa berat. Dulu ketika bus, ketika pesawat belum lagi semurah sekarang, banyak orang ke Jakarta pakai bus atau sebaliknya, dari Jakarta pulang ke Bukit Tinggi pakai bus. Perjalanan panjang dan berat melelahkan. 24 jam, 28 jam, 30 jam. Kalau pakai macet, pakai mogok bisa sampai 36 jam. Tapi itu terasa tidak begitu berat. Karena apa? Cinta kita kepada orang tua kita. Maka cintalah yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Maka cintailah sholat. Cintailah membaca Al-Quran. Cintailah pengajian. Cintailah berinfak dan bersedekah. Kalau kita sudah cinta itu, terasa ringannya. Wallahu'alam. Pertanyaan terakhir, apa amalan yang utama untuk menghadapi akhirat? Taat Allah, taat Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada? Pertanyaan begitu luas. Menjawabnya secara detail enggak mungkin. Tetapi yang paling utama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jangan sekutukan Allah, jangan selisihi Rasulullah. Sampai di sini pertemuan kita. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti jalan yang benar. Membenahi diri kita sendiri dan lebih peduli kepada diri kita melebihi orang lain. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.